Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudari wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini, pagi yang cerah, seindah kisah yang akan kita simak di masjid yang mulia ini. Pagi hari ini, wahai saudari wanita muslimah, kita bersama seorang wanita mulia, ibunda kita, istri paling dicintai oleh sosok manusia paling mulia secara mutlak. Pagi hari ini, wahai kaum muslimat, kita bersama wanita yang barangkali atau memang tidak akan pernah ada lagi dalam sejarah wanita yang seperti itu dilahirkan. Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah ibuku. Itu dia judul kajian kita dalam Tabligh Akbar hari ini. Mudah-mudahan rahmat Allah, nikmatnya senantiasa mengiringi setiap langkah kaum muslimat maupun sebagian kaum muslimin yang turut hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita dimasukkan di dalam kelompok yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah berkumpul sekelompok atau segolongan manusia di salah satu rumah-rumah Allah. Kita sekarang berada di rumah Allah. Yatluna fihi kitabullah, mereka membaca kitabullah. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka mempelajarinya bersama. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah, melainkan akan turun ketenangan, ketentraman, kedamaian. Dan mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah. Wahaffathumul malaikah. Dan malaikat pun menaungi mereka. Wadzakarahumullahu fiman indah. Allah memuji dan menyanjung mereka di hadapan malaikat-malaikat di sisinya. Semoga kita semua hadir ikhlas. Mengharapkan pahala dari Allah untuk menimba ilmu. Menguatkan keimanan dan keyakinan kita. Serta meningkatkan ibadah kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia. Suri tauladan kita. Yang telah menggariskan garis yang lurus yang wajib kita tempuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah berjuang, yang telah berjihad, yang telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah dengan sempurna. Sehingga tidak satu pun yang dibutuhkan oleh manusia sampai akhir zaman. Segala sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi mereka di dunia dan di akhirat telah disampaikan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berpaling, tidak ada yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia akan binasa. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau hingga akhir zaman, untuk ahlul baitnya, untuk para sahabat, dan untuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Saudari wanita muslimah, tahukah anda siapa ibuku? Dia adalah Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq. Dia adalah istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu an Aisyah. Dia adalah istri Nabi yang paling terkenal. Tahukah anda siapa ibuku, wahai wanita muslimah? Dia adalah wanita yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disucikan dari langit yang ketujuh sana. Allah menjaganya. Sehingga dia tidak terlahir kecuali setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dilahirkan 4 tahun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan di tengah keluarga yang saleh, di tengah keluarga yang baik. Ayahnya adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun dia hidup di masa jahiliyah, tetapi Abu Bakar ini tidak pernah minum khamar, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah ikut dalam budaya ritual adat istiadat orang-orang jahiliyah. Bahkan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an Aisyah, sejak sebelum Islam sampai bahkan setelah Islam, dikenal dengan kebaikannya, kedermawanannya, pengorbanannya, kepeduliannya, sifat dan akhlak yang baik. Demikianlah wahai ibu-ibu, wanita muslimat. Orang tua yang baik, orang tua yang soleh, akan melahirkan generasi yang baik dan soleh. Ketika keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah keluarga yang baik, keluarga yang saleh, keluarga yang terjaga, walaupun hidup di tengah masyarakat jahiliyah, mereka menjaga keluarganya, mendidik anak-anaknya, sehingga dari keluarga ini tumbuh para pejuang-pejuang, pembela-pembela Allah dan Rasulnya. Bukan hanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, di sana ada Asma binti Abu Bakrin Siddiq, ibunda dari Az-Zubair, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga wanita mulia yang membela agama. Dan putra-putra Abu Bakar As-Siddiq yang lainnya wa radhiyallahu anhu, mereka juga semuanya mengikuti jejak ayah mereka. Jadi sebagian kaum muslimin ketika hidup di zaman sekarang, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah syahwat dan syubhat, sebagian mereka pesimis melihat kondisi dan lingkungan yang ada di sekeliling mereka. Anak-anak mereka bagaimana mendidiknya? Bagaimana menjaga anak mereka dari pengaruh dan budaya jahiliyah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hidup di zaman jahiliyah yang barangkali lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada di zaman sekarang. Di Mekah ketika itu lebih dari 300 berhala yang disembah. Minuman keras ketika itu adalah minuman harian, bahkan kebanggaan. Tidak ada majlis, tidak ada tempat duduk, melainkan di sana dituangkan arak, khamar. Khamar menjadi minuman menemani makan. Perzinahan, pergaulan bebas. Pelacuran, prostitusi ketika itu juga merebak. Tapi bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, bisa tumbuh? Tetap terjaga kesuciannya, akhlaknya. Ini harus menjadi perhatian bagi setiap orang tua. Butuh perjuangan. Berat. Butuh pengorbanan. Terkadang pengorbanan kita untuk membentengi keluarga kita harus mengorbankan sebagian perasaan kita. Sebagian keinginan-keinginan duniawi kita. Demi membentengi dan menjaga keluarga kita. Kadang kita harus menahan perasaan untuk menjaga anak kita itu. Menjaga keluarga kita. Tetapi sesungguhnya pengorbanan kita yang berat itu kelak akan membuahkan kebahagiaan dan kesenangan. Saudari wanita muslimah. Siapa ibuku? Tahukah engkau siapa ibuku? Dia adalah seorang wanita yang digelari As-Siddiqah. Seorang wanita yang benar. Karena dia dibenarkan langsung dengan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari langit yang ketujuh. Dia adalah seorang wanita karena kecantikannya. Dia digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Humaira. Jadi banyak orang menerjemahkan Al-Humaira itu wanita yang putih kemerah-merahan. Sebenarnya bukan itu. Dalam bahasa Arab, untuk orang yang kulitnya dominan putih dari warna lainnya, lebih putih, maka itu disebut hamra, hamra atau humaira untuk wanitanya, atau ahmar untuk laki-lakinya. Nah, oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan buistu ilal aswadi wal ahmar. Aku diutus kepada manusia baik yang berkulit hitam maupun berkulit merah. Merah di sini maksudnya berkulit selain hitam, termasuk putih, sawo matang dan sejenisnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, kalau di Arab untuk menggambarkan seorang wanita yang cantik, putih, putih itu bagian dari kecantikan. Oleh karena itu orang berusaha untuk memutihkan kulitnya. Karena cantiknya ibunda kita itu, Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya Humaira. Karena kecantikannya. Tahukah engkau wahai saudariku wanita muslimah, siapakah ibuku itu sesungguhnya? Dia adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Ruman bintu Amir bin Uaimir Al-Kinaniyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Man ahabba an yanzura ila imratin?" Pernah berkata, "Man ahabba an yanzura ila imratin minal huril ain?" Falyanzur ila Ummi Ruman. Itu ibunya. Ummu Ruman itu adalah ibunya Aisyah. Ibunya juga seorang wanita yang cantik. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkata tentang ibunya Aisyah. Ibunya Aisyah radhiyallahu anha namanya Ummu Ruman. Barang siapa yang ingin melihat seorang bidadari, lihatlah Ummu Ruman. Saking cantiknya. Nah, makanya Aisyah radhiyallahu anha juga seorang wanita yang cantik. Aisyah radhiyallahu anha mengenal Islam sejak lahir. Ketika dia dilahirkan, ayahnya, ibundanya sudah memeluk agama Islam. Karena sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan 4 tahun setelah kenabian. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, Urwah keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah berkata, "Lam aqil abawayya wa illa wa huma yadinani ad-din." Aku belum mengenali ayah ibuku. Maksudnya dia masih kecil ketika dia dilahirkan. Aku belum mengenali ayah ibuku melainkan keduanya telah memeluk agama Islam. Ini pelajaran wahai para orang tua. Pondasi pertama untuk mendidik anak kita, putri kita, agar bisa seperti ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, orang tua haruslah seseorang yang istiqomah memeluk agama Islam. Dan ketika dia Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak mengenali ayahku karena masih kecil, melainkan keduanya sudah memeluk agama ini. Ketika dia mulai paham, mulai mengerti, dia dapatkan ayah ibunya adalah seorang yang taat, berjuang untuk agama, berkorban membela Allah dan Rasulnya, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ini semua sejak dia mulai mengenal agama sudah dia lihat, sudah dia saksikan, sudah dia dengar. Makanya dari kecil dia sudah menyerap agama ini. Nah, ini pelajaran juga. Mendidik anak ketika kecil beda, membiasakan anak dengan agama di saat kecil beda dengan mengajarkannya setelah dia dewasa. Banyak orang tua mengeluh, saya sudah mengajak anak saya untuk belajar agama Ustaz. Saya sudah menyuruh dia berjilbab. Saya sudah mengajak dia untuk memerintahkan anak saya laki-laki pergi ke masjid. Tetapi sulit Ustaz. Anaknya sudah umur 17 tahun, 16 tahun. Kemudian 16 tahun ke belakang itu mana? Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah dikerjakan? Pondasi. Ini yang paling penting. Sebuah bangunan tidak akan kokoh jika tidak memiliki pondasi yang kuat. Saudari wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah ke kisah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah yang penuh dengan agama dan ketaatan, di situ beliau dilahirkan. Dalam pangkuan kedua orang tuanya yang soleh, dia tumbuh dan besar, terdidik dan terbina. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminangnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminangnya itu bukan awalnya keinginan dari beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Aisyah adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum itu beliau sudah ditawarkan. Khadijah radhiyallahu anha wafat. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah wafat. Lalu setelah lama akhirnya kaum muslimin yang di Mekah melihat Rasulullah hidup sendiri, tidak ada yang mengurusnya. Dia sibuk berdakwah, tidak ada yang mendampinginya. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah? Kalau engkau mau janda, ada. Kalau engkau mau gadis, ada." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang janda? Siapa yang gadis?" "Kalau yang janda, Saudah. Saudah seorang wanita yang sudah berumur. Kalau yang gadis, putri sahabatmu Abu Bakar." Ketika itu Rasulullah memilih Saudah. Beliau lebih dahulu menikah dengan Saudah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini juga membantah tuduhan-tuduhan miring orang-orang kafir yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang keji. Karena Rasulullah ditawarkan. Tapi Rasulullah waktu itu memilih menikah dengan Saudah. Kemudian setelah menikah dengan Saudah radhiyallahu anha, wanita janda yang sudah berumur, datang wahyu melalui mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bermimpi, malaikat Jibril datang Malaikat Jibril datang menemui beliau membawa tandu. Kalau tandu kalau zaman dulu kan tempat duduk wanita itu, kalau wanita yang mulia itu diangkat oleh orang. Ada kelambunya. Di dalamnya. Lalu Jibril mengatakan, "Ini adalah istrimu ya Rasulullah di dunia dan di akhirat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkapkan tabir kelambu itu. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha. Mimpi para nabi adalah wahyu. Lihat Ibrahim alaihi salam ketika dia bermimpi menyembelih anaknya, maka itu adalah wahyu baginya yang wajib dia laksanakan. Allah uji dengan itu. Lalu dia laksanakan. Lalu Allah gantikan karena kesungguhannya mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gantikan sembelihannya itu dengan domba, kibas. Jadi mimpi para nabi adalah hak. Dan itu adalah wahyu. Itu para nabi. Kalau orang biasa bermimpi, itu bisa permainan syaitan. Bisa kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dikatakan wahyu. Nah, sejak itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha akan menjadi istrinya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan itu agar Aisyah menjadi pendampingnya yang kelak akan menyebarkan ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Aisyah radhiyallahu anha, umurnya ketika itu 7 tahun. Tujuh tahun. Anda jangan bayangkan 7 tahun anak-anak dahulu dengan anak-anak di zaman sekarang, wahai ibu-ibu. Coba lihat nenek-nenek kita dahulu di kampung. Usia berapa mereka menikah? Kedewasaan mereka tidak seperti anak-anak di zaman sekarang. Karena berbeda tentunya. Anak-anak zaman sekarang sudah SMA pun masih kayak anak-anak. Karena berbeda. Ya. Itu baru meminangnya umur 7 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya umur 9 tahun. Dan ketika sudah menikah pun Aisyah masih bermain dengan remaja-remaja. Itu dalam beberapa hadis radhiyallahu anha, dalam beberapa hadis beliau radhiyallahu anha masih bermain dengan anak-anak gadis kecil yang lainnya. Beliau masih main boneka. Di dalam hadis Muslim, beliau punya mainan boneka kuda yang bersayap dari kayu. Beliau sering kalau lebaran itu datang teman-temannya, anak-anak gadis. Lalu mereka bermain rebana di rumah Aisyah radhiyallahu anha, lalu menyenandungkan nasyid-nasyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Dan dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di hari raya. Itu ada di sahih Muslim dan juga ada di sahih Bukhari. Dengarkan cerita langsung dari lisan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana al'abu bil banat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku ketika menikah dan saya sedang bermain banat, boneka-boneka. Faqal, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahadza ya Aisyah? Apa ini wahai Aisyah?" "Khailu Sulaiman, ini adalah kudanya Nabi Sulaiman," kata Aisyah. Fadhahik. Maka Nabi yang mulia pun tertawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau meminangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ummu Ruman. Siapa Ummu Ruman? Ibunya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah berpesan kepada Ummu Ruman, "Ya Umma Ruman, istausi bi Aisyah khairah wahfidhini fiha." Wahai Ummu Ruman, jaga baik-baik Aisyah. Jaga dia baik-baik dan jaga diriku padanya. Jadi dia wasiatkan agar Ummu Ruman, ibu Aisyah, menjaga Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Rasulullah hijrah dahulu bersama ayahnya Aisyah radhiyallahu anha yaitu Abu Bakar. barulah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk Aisyah menyusul ke Madinah. Kemudian di sanalah mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah tinggal serumah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ibu-ibu saudari wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat, kelebihan dan keistimewaan ibunda kita Aisyah. Apa saja sifat-sifatnya yang bisa diteladani oleh wanita muslimah? Apa saja kelebihan dan keistimewaannya? Al-Imam Ibn Sa'ad mengeluarkan dari jalan Ummu Durrah. Ummu Durrah berkata, Ataitu Sayyida Aisyah radhiyallahu anha bimi'ati alf. Fafarraqatha wahiyya yawma izin sa'imah. Fakultu laha. Amastata'ati fima anfaqt an tashtariya bidirhamin lahman tuftirina alaihi. Qalat, law kuntu adkartini lafa'alt. Yang pertama, wahai saudari wanita muslimah, sifat yang bisa kita teladani adalah kedermawanan Aisyah radhiyallahu anha. Yang tidak ada bandingannya dengan wanita di zaman sekarang. Kedermawanannya. Sampai-sampai saking dermawannya Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak memikirkan kebutuhan diri dia. Dan dia dermawan itu untuk apa? Untuk agama Allah. Untuk orang-orang miskin. Untuk kaum muslimin. Ini sifat yang sulit kita cari di zaman sekarang. Dengarkan ini. Ummu Durrah berkata, suatu hari aku datang kepada Aisyah radhiyallahu anha membawa harta 100.000 dinar. 100.000 dinar. Jadi ada orang menghadiahkan harta kepada Aisyah radhiyallahu anha 100.000 dinar. Dalam beberapa riwayat disebutkan 100.000 dirham. Itu luar biasa banyaknya. Fafarraqatha yauma idzin wa hiya sha'imah. Seluruh harta itu, 100.000 dinar atau dirham itu, dibagi-baginya sampai habis. Tidak ada tersisa untuk dia satupun. Dibaginya, berikan ini kepada keluarga fulan, berikan ini untuk sianu, berikan ini, untuk itu. Dibagi-baginya, habis duit itu semuanya. Ketika itu dia sedang berpuasa. Apa kata Ummu Durrah? Wahai Aisyah, apakah engkau tidak bisa untuk membeli sesuatu dengan harta itu, walaupun sedikit. Simpan sedikit harta itu sehingga engkau bisa membeli sesuatu untuk dirimu. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kenapa tidak dari awal engkau ingatkan agar aku tidak lupa? La ilaha illallah. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, harus diingatkan dahulu ketika berinfak agar tidak melupakan dirinya. Kita harus diingatkan dahulu agar berinfak. Agar kita tidak lupa kaum muslimin. Tidak lupa agama Allah. Kenapa? Karena kita masih lebih mencintai diri kita daripada agama Allah. Karena kita kurang peduli dengan saudara-saudari kita yang miskin, yang susah. Karena kita masih bakhil, masih pelit. Aisyah radhiyallahu anha. Barangkali bu, kalau engkau dapat duit 100 juta atau 1 M, apa yang anda lakukan? Barangkali anda sudah menghitung-hitung 1M itu. Untuk mobil baru, sekian. Untuk beli rumah, sekian. Untuk ini, sekian. Untuk buat ini, sekian. Beli perkakas. Barangkali untuk umroh pun tidak ingat. La ilaha illallah. Kalaupun ada untuk umroh ingat, dari sisihkan, rupanya nanti ada kebutuhan lainnya. Batal juga umroh. Aisyah radhiyallahu anha lupa untuk diri dia. Untuk berbuka dia saja lupa. Apa kata Ummu Durrah? Kenapa tidak engkau tinggalkan walaupun sedikit untuk membeli daging? Sehingga engkau bisa berbuka dengannya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kenapa tidak dari awal engkau ingatkan aku? Agar aku tidak lupa. Dia adalah ibuku. Aisyah radhiyallahu anha. Ibu mana lagi yang bisa seperti Aisyah radhiyallahu anha? Itu ilmunya. Itu kedermawanannya. Adapun ilmu Aisyah radhiyallahu anha, jangan tanyakan lagi ibu-ibu. Para sahabat berguru kepada beliau. Sekarang kita susah mencari wanita muslimah tempat wanita muslimah lainnya belajar agama. Susah kita mencarinya. Kalaulah ada wanita lain yang bisa menyampaikan masalah ini di hadapan wanita muslimah, mungkin lebih afdol daripada harus saya duduk di sini. Nah, kapan lahir orang-orang seperti Aisyah? Tidak akan ada lagi. Setidaknya wanita-wanita yang meneladani Aisyah dalam ilmunya juga. Dulu sahabat-sahabat besar, kalau ada masalah dalam masalah ilmu warisan, ilmu faraid, mereka datang menemui Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Aisyah. Atha' bin Abi Rabah, salah seorang imam besar tabi'in berkata, adalah Aisyah radhiyallahu anha manusia yang paling faqih. Kanat Aisyah radhiyallahu anha afqahun nas wa ahsanun nas ra'yan fil 'amah. Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling berilmu, paling paham agama dan paling bagus pendapat, ide dan sarannya dalam urusan masyarakat umum. Lihat, bukan sekedar untuk bertanya masalah agama, masalah lain-lainnya orang juga bertanya kepada beliau radhiyallahu anha. Abu Musa Al-Asy'ari menuturkan, "Ma ashkala alaina ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haditha qattun fasa'alna anhu Aisyah radhiyallahu anha illa wajadna indaha minhu ilma." Tidaklah kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat satu problema, permasalahan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami datang menemui Aisyah radhiyallahu anha, melainkan kami mendapat jawaban dari Aisyah tentang permasalahan kami itu. Ini pengakuan para sahabat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk juga salah satu hikmahnya menyampaikan ilmu, karena beliau selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menerima ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang mengajarkannya kepada para sahabat setelah itu. Urwah bin Zubair berkata, "Ma ra'aitu ahadan a'lam bil halal wal haram wal ilma wasy'ra wattibba min Aisyah ummul mukminin." Aku tidak pernah mengetahui ada orang yang lebih paham masalah halal, masalah haram, masalah ilmu pengetahuan, masalah sastra, masalah kedokteran, masalah medis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, ilmunya bukan hanya sekedar masalah agama. Ilmu bahasa, sastra, beliau juga seorang pujangga. Bahkan ilmu medis, ilmu ketabiban ketika itu, ilmu pengobatan, beliau juga ahlinya. Orang datang berobat kepada beliau. Allahu akbar. Lantas, bagaimana mungkin ada orang muncul setelah itu berusaha untuk menodai nama ibunda kita yang harum ini, merusak nama besar ini dengan mencelanya, menghinanya dan melecehkannya. Sementara para sahabat tabi'in berguru kepada beliau radhiyallahu anha. Saudari wanita muslimah, Aisyah radhiyallahu anha juga adalah seorang yang taat beribadah. Tadi Anda dengar, beliau rajin berpuasa. Beliau juga rajin sholat malam. Beliau rajin membaca Al-Quran. Pernah salah seorang sahabat ingin datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Pergi dia. Ketika sampai di dekat rumah Aisyah radhiyallahu anha, di pintu rumah Aisyah radhiyallahu anha, dia mendengar lantunan ayat Al-Quran dari Aisyah, sayup-sayup dari dalam rumah. Dia tidak ingin mengganggu ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pergi dia ke tempat lain. Sampai masa yang dia perkirakan mungkin dia sudah selesai ini, balik dia lagi. Ternyata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha masih hanyut dalam bacaan Al-Qurannya. Allahu Akbar. Ini ibumu wahai saudariku wanita muslimah, yang rajin membaca Al-Quran, rajin berpuasa, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula beliau memiliki kedudukan yang istimewa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijal katsir. Wa kam wa lam yakmul minan nisa illa Maryam binti Imran wa Asiya imra Fir'aun wa fadlu Aisha 'alan nisa ka fadli tsaridi 'ala sa'iri at'am." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Telah sempurna banyak kaum laki-laki. Kaum laki-laki banyak yang sempurna. Para nabi dan rasul semuanya dipilih dari kaum laki-laki. Tidak ada nabi dan rasul perempuan. Walam yakmul minan nisa illa Maryam binti Imran wa Asiya imra Fir'aun. Dan tidak ada wanita yang sempurna kecuali Maryam, ibunda Isa radhiyallahu anha wa sallallahu ala Isa. Kemudian Asiya imra Fir'aun. Kemudian Asiya, istri Fir'aun. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan keistimewaan, kelebihan, keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain. Seperti keistimewaan dan kelebihan. As-sarid, atas makanan yang lain. Sarid itu makanan orang Arab dari dahulu kala, semacam bubur yang paling nikmat, paling disukai, paling digemari, dan paling istimewa bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seperti itulah ibaratnya perumpamaan keutamaan Aisyah dibandingkan makanan yang lain. Bahwa dia adalah sesuatu yang istimewa. Manusia suka kepadanya. Bermanfaat dan berguna. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, kaum muslimin pun ikut mencintainya. Maka kaum muslimin berusaha untuk menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sering memberi Rasulullah hadiah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah. Agar apa? Agar Aisyah dapat dan Aisyah senang, Rasulullah ikut senang. Sehingga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya cemburu. Tapi mereka tidak berani berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya mereka menjadikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah sebagai perantara untuk berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kaum muslimin itu memberi hadiah jangan hanya di rumah Aisyah, di rumah kami juga ketika Rasulullah berada di rumah kami. Maka datanglah Fatimah radhiyallahu anha menemui ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menyampaikan pesan istri-istri beliau yang lainnya. Mereka berharap kaum muslimin juga memberi hadiah di rumah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Sesungguhnya aku mencintai dia. Wahai Fatimah, sesungguhnya aku mencintai dia. Fa'ahibbiha, maka cintailah dia." Sejak itu tidak ada lagi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang menuntut seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, sampai-sampai Jibril berkirim salam kepadanya. Sebagaimana dahulu juga Jibril pernah berkirim salam untuk Khadijah radhiyallahu anha. Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahih keduanya dari Abu Salamah. Qal, inna Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aish." Wahai Aisyah. Itu juga panggilan kesayangan Rasulullah kepada Aisyah. Aish. "Ya Aish, hadza Jibril yuqri'uka salam." Wahai Aish, ini Jibril menyampaikan salam untukmu. Maka Aisyah menjawab, "Alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara ma la ara." Engkau melihat apa yang tidak aku lihat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mengirimkan salam untuk dia. Ini menunjukkan keistimewaan wanita mulia ini, Aisyah radhiyallahu anha. Saudari wanita muslimah, mari kita lanjutkan kisah kita tentang sebagian kejadian-kejadian atau momen-momen penting dalam kehidupan Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saudariku wanita muslimah, tidak semuanya bisa saya ceritakan karena waktu kita terbatas. Namun saya ambilkan yang terpenting untuk kita petik pelajaran dan mudah kita ingat. Aisyah radhiyallahu anha, Allah takdirkan, tidak memiliki seorang putra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada anaknya. Dan kebiasaan di Arab juga itu adalah bagian dari sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memakai gelar kunyah. Apa itu gelar kunyah? Gelar kunyah itu seseorang memakai gelar panggilan dengan Abu atau Ummu Fulan. Misalnya Abu Zubair Hawari. Anak saya namanya Az-Zubair Hawari. Makanya Abu Zubair itu namanya kunyah. Kalau perempuan Ummu Zubair misalnya. Nah, kaum muslimin dahulu seperti itu. Pakai gitu juga. Rasulullah SAW Abul Qasim. Karena anak beliau yang tertua itu Al-Qasim. Abul Qasim. Nah, Aisyah tidak punya anak. Dia juga ingin punya kunyah. Panggilan pakai ummu, ummu fulan, ummu siapa gitu. Tapi dia tidak punya anak. Maka dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ala tukannini? Maukah engkau memberikanku kunyah? Aku tidak punya anak, tapi aku ingin memiliki kunyah seperti wanita-wanita muslimah yang lainnya." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, "Iktani bi ibnika Abdullah ibn Zubair, fakanat tukanna bi ummi Abdullah." Pakailah kunyah dengan anak saudaramu atau keponakanmu, yaitu Abdullah bin Zubair. Karena Abdullah bin Zubair ini adalah anak Asma binti Abu Bakar. Asma adalah kakak dari Aisyah. Jadi Abdullah ini adalah keponakan dia. Bibi di dalam Islam pangkatnya sama seperti ibu. Maka Rasulullah katakan, pakailah kunyah dengan anakmu Abdullah bin Az-Zubair. Sejak itu Aisyah radhiyallahu anha dipanggil Ummu Abdullah. Kunyahnya. Ini juga menjadi dasar dalil bolehnya seseorang di dalam Islam memakai gelar panggilan kunyah walaupun dia tidak punya anak. Karena Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak, tapi dia dipanggil Ummu Fulan, Ummu Abdullah radhiyallahu anhuma. Kisah lain dari Masruq, ia menuturkan. Masruq salah seorang tabi'in, murid Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Qalat li Aisyah radhiyallahu anha, laqad ra'aitu Jibrila waqifan fi hujrati hadhihi ala farasin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunajih." Subhanallah. Ini keagungan yang luar biasa. Aisyah, Allah izinkan untuk melihat Jibril. Apa kata Aisyah? "Sungguh aku telah melihat Jibril duduk di atas kuda tunggangannya, berdiri di kamarku ini." Subhanallah. Ada salah seorang sahabat lagi yang pernah melihat Jibril. Tetapi tentunya Jibril ketika dia datang di hadapan seseorang itu, dia menjelma dalam bentuk seperti manusia. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat wujud aslinya. Di awal-awal beliau diutus atau diangkat menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Sungguh aku melihat Jibril menunggang kudanya berdiri di kamarku ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Falamma dakhala qultu," tatkala dia masuk, Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang kau panggil ini? Siapa orang yang aku lihat dan kau panggil itu? Qala, hal ra'aitihi? Apakah engkau juga melihat wahai Aisyah? Qultu na'am. Ya, aku melihatnya. Berarti orang lain tidak lihat. Rasulullah juga tidak tahu kalau Aisyah melihatnya. Nah, beliau tanya, apakah engkau juga melihatnya wahai Aisyah? Aisyah tidak tahu siapa itu dipanggil oleh Rasulullah. Ada orang datang dipanggil. Naik kuda, masuk ke rumahnya. Apakah engkau melihat juga wahai Aisyah? Ya, saya melihatnya. Lalu Rasulullah bertanya, fabiman syabbahtuhu? Dengan siapa miripnya dia? Engkau melihatnya mirip dengan siapa? Qalat, Aisyah berkata, mirip dengan sosok Bidihyah al-Kalbi. Mirip dengan sosok Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Ada salah seorang sahabat yang bernama Dihyah. Dihyah ini salah seorang sahabat yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dutanya, dubesnya, utusannya. Biasanya Dihyah ini membawa surat-surat Rasulullah menemui raja-raja. Dihyah yang membawa surat Rasulullah yang berisi ajakan masuk Islam kepada Heraklius, penguasa Romawi. Dan Dihyah ini terkenal dengan wajahnya yang tampan, gagah. Sehingga Jibril kalau menjelma jadi manusia itu menyerupai Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Sedikit keluar dari kisah selingan. Saya baca di dalam kitab Al-Jamal namanya, kitab ketampanan. Kitab ini memuat pembahasan masalah ketampanan dalam Islam. Lalu di situ disebutkan juga sahabat-sahabat yang tampan. Siapa saja sahabat-sahabat yang gagah, yang tampan. Salah satu disebutkan di situ, sahabat yang tampan, yang gagah itu adalah Dihyah. Perhatikan ibu-ibu. Saking tampannya dia, ada dikisahkan di situ, kalau orang hamil melihatnya terkejut bisa keguguran. Bagaimana ketampanannya itu? Saking terkejutnya melihat dia. Juga dikisahkan di situ, di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, banyak wanita yang terfitnah oleh ketampanan Dihyah ini. Umar khawatir, Umar ini seorang khalifah yang tegas. Makanya disuruh, maka beliau perintahkan Dihyah pakai cadar. Agar wanita tidak terfitnah. Ketika pakai cadar, matanya menjadi indah. Banyak pula orang terfitnah oleh matanya. Akhirnya diperintahkan dia mengasingkan diri ke pedalaman di kampung-kampung. Agar orang tidak terfitnah. Sahabat yang tampan. Jibril menjelma dalam bentuk Dihyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah yang melihat Jibril ketika itu, "Laqad ra'aiti khairan katsira." Engkau telah melihat kebaikan yang banyak. "Dzaaka Jibril." Itu adalah Jibril. Qalat. Aisyah melanjutkan, "Fama labistu illa yasira hatta qala." Kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam atau menyampaikan salam kepadamu." Nah, ini dia kisah tadi, dia menyampaikan salam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, "Wa alaihi salam, jazahullahu min dakhilin khaira." Semoga Allah membalas kebaikan kepada tamu yang masuk ke rumah kami ini. Keutamaan bagi dia bisa melihat malaikat. Dan ada salah seorang sahabat lagi yang pernah melihatnya. Pernah melihatnya. Nanti ini jadi PR. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Nanti di akhir acara ibu-ibu akan saya tanya, siapa sahabat yang pernah melihat Jibril juga. Saya beri bocoran sedikit. Ketika itu Jibril sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau benar melihatnya? Benar, tidak seorang pun yang melihatnya dalam wujudnya, melainkan akan buta dia. Sahabat ini di waktu tuanya juga akhirnya rusak matanya. Nah, silakan pikirkan ibu-ibu, khusus untuk ibu-ibu dan wanita muslimah. Setelah ini akan saya tanya dan dapat hadiah. Kita lanjutkan kisah yang lainnya. Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, ia menuturkan, "Qalat li Aisyah, ya ibna ukhti." Kata Urwah, Urwah juga keponakan Aisyah, Urwah juga anak dari Asma binti Abu Bakar. Wahai keponakanku, wahai anak saudariku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ma yakhfa alayya hina taghdabina wala hina tardain." Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku tahu kapan engkau suka kepadaku, kapan engkau ridho kepadaku, kapan engkau marah kepadaku." Lihat, wahai ibu-ibu, ini dia Rasulullah suami teladan. Dia tahu kapan Aisyah marah, kapan Aisyah ridho. Apa kata Aisyah? "Bima ta'arif zaka bi abi wa anta wa ummi." Bagaimana engkau bisa tahu wahai Rasulullah bahwa kapan aku ridho, kapan aku marah? Qal, "Amma hina tardin fataqulina hina tahlafin, la wa rabbi Muhammad." Saya tahu kalau engkau suka ridho, sedang ridho kepadaku, hatimu sedang ridho kepadaku, kalau engkau bersumpah, engkau selalu mengucapkan demi Rabb Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Adapun ketika engkau marah, maka engkau mengucapkan demi Tuhan Ibrahim. Ini ada pelajaran untuk wanita muslimah. Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang manusia, sebagai seorang istri, kadang dia juga marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi marahnya Aisyah tidak melampaui batas. Marahnya dia tidak lebih dari sekedar di secara tersirat saja. Kalau suami tidak cerdas, tidak paham kalau istrinya lagi marah. Rupanya Aisyah kalau lagi mendongkol atau marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan, kalau bersumpah biasanya kalau dia lagi ridho, tidak marah, dia berkata, "Wa Rabbi Muhammad." Demi Rabb Muhammad. Kalau lagi marah tidak disebutnya nama Nabi Muhammad. Digantinya, "Wa Rabbi Ibrahim." Demi Rabb Ibrahim. Rasulullah tahu, ah ini lagi marah ini. Kalau tidak disebut-sebutnya nama Nabi lagi, ah ini lagi marah. Lihat, ini menunjukkan Rasulullah tahu betul bagaimana seluk-beluk istrinya. Dan juga ini adab Rasul, adab Aisyah kepada suaminya. Ketika dia marah, dia tidak mau menampakkan amarahnya sampai kadang piring terbang pula. Tidak ada piring terbang. Sampai membelakangi suami pula. Tidak. Tetapi, lihat bagaimana. Dengan cara yang halus, dia tampakkan marah dia kepada suaminya. Dan suaminya yang cerdas, Nabi Muhammad SAW yang bijaksana, tahu kapan istrinya sedang marah atau tidak. Baik, ini sebagian momen-momen dalam kehidupan Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian momen dalam kehidupan Aisyah radhiyallahu anha bersama sahabat. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Aisyah radhiyallahu anha bersama para sahabat. Dan ini juga dijadikan oleh sebagian peristiwa ini dijadikan oleh sebagian orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang munafikin, orang-orang kafir untuk mencela ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu peristiwa perang onta atau Mauqi'atul Jamal. Peristiwa perang onta di mana peperangan itu terjadi antara Khalifah Ali radhiyallahu anhu melawan pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, orang sering salah paham dalam masalah ini. Kemudian akhirnya mereka keliru lalu menjadikan peristiwa tersebut sebagai jembatan untuk mencela Aisyah radhiyallahu anha. Saya akan ceritakan secara ringkas bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Ketika orang-orang Khawarij, kaum pemberontak yang memberontak melawan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berhasil membunuh sahabat Utsman. Ketahuilah wahai ibu-ibu saudari wanita muslimah, kaum pemberontak itu atau disebut Khawarij ini, yang menggerakkan mereka adalah seorang Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabak, yang ingin menghancurkan Islam. Dan Abdullah bin Sabak ini pula lah yang membidani lahirnya Syiah Rafidhah. Ingat ini, jangan lupakan. Maka Khawarij itu sepanjang zaman pun sampai zaman kita ini, perhatikan, seperti ISIS yang jamaah dengar di Irak dan di Suriah itu, mereka ini termasuk kelompok Khawarij ini, kaum pemberontak yang melawan kaum muslimin. Nah, mereka ini juga tidak akan pernah lepas dari tangan-tangan tersembunyi orang Yahudi dan orang kafir yang bermain di belakang. Karena dari awal dulu seperti itu. Sebagaimana juga Syiah Rafidhah yang sekarang juga sudah mulai mengancam negeri kita, kota kita juga, itu tidak akan pernah lepas dari permainan orang Yahudi. Kenapa? Karena pertama munculnya mereka dibidani oleh orang-orang Syiah Rafidhah juga. Kembali ke masalah kita. Jadi berhasil Abdullah bin Sabah ini memobilisasi massa. Dia cari dari tempat-tempat yang jauh dari pemerintahan di kota Madinah. Dia cari di Irak, yang memang di Irak itu banyak sekali sumber fitnah, orang-orang yang benci dan dendam kepada kaum muslimin, khususnya kaum Persia. Kemudian dia pergi ke Mesir, yang juga jauh dari pemerintahan. Dan rata-rata orang yang dikumpulkannya itu adalah anak-anak muda. Ingat, anak-anak muda lah yang paling mudah dipengaruhi. Begitu juga di zaman sekarang, orang-orang yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Khawarij. Kemarin saya dapat kabar yang menyedihkan juga dari salah seorang teman. Ada salah seorang pemuda dari sini juga berniat dan bersiap-siap untuk berangkat pula ke sana, bergabung dengan ISIS. Na'udzubillah. Kenapa dia tidak belajar agama? Bertanya kepada ulama. Melihat. Agar tidak sia-sia perjuangan dan pengorbanan. Dan memang anak-anak muda inilah. Kenapa? Karena anak muda ini semangatnya mudah sekali dibakar. Semangatnya mudah sekali dipancing. Pengalamannya masih dangkal, masih kurang. Dan semangat bergelora. Begitu juga. Maka disebarkanlah isu oleh orang Yahudi ini bahwa Utsman bin Affan ini tidak adil. Nepotisme, kolusi, dan lain segala macamnya, korupsi. Dan banyak mengangkat keluarga-keluarga dia saja dalam pemerintahan. Mulai sekarang saatnya harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan begitu sepanjang masa. Khawarij ini alasan mereka adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, melawan pemerintah yang sah. Datang berkumpul. Awalnya mereka datang, lalu diberi pengertian. Diberi pengertian, mereka akhirnya pulang. Pulang rupanya, ketika mereka pulang, dikirim surat-surat palsu mengatasnamakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berkirim surat kepada gubernur Mesir dan segala macam agar menangkap orang-orang ini. Padahal tidak pernah Utsman menulis surat tersebut. Kemudian sengaja orang ini di rutenya dibuat tertangkap oleh orang itu. Akhirnya membuat surat tertangkap oleh orang ini. Tahu mereka, Utsman berniat menangkap mereka. Wah, semakin anu mereka. Akhirnya mereka tidak jadi pulang ke kampung mereka. Mereka berkumpul. Lalu mereka berjanji tahun depan mereka akan sama-sama di musim haji. Seolah berangkat haji, mereka persiapkanlah senjata untuk gerakan mereka. Jadi panjang masa perencanaan mereka. Setahun setelah itu, mereka berangkat lagi. Seolah pergi haji. Mereka lewat di Madinah, ternyata mereka adalah kaum pemberontak. Diserang tiba-tiba dan mendadak. Dikepung rumah khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat lain sudah tua. Waktu itu sahabat banyak yang sudah wafat. Maka sahabat-sahabat mengirim putra-putra terbaik mereka untuk melindungi rumah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib mengirim Hasan dan Hussein menghunus pedang menghadang kaum pemberontak itu. Begitu juga Zubair dikirimnya putranya. Ketika itu Abdullah, Urwah menghunus senjatanya menjaga rumah Utsman bin Affan. darah mulai mengalir. Korban mulai berjatuhan. Akhirnya Utsman, orang yang lembut hatinya, radhiyallahu anhu, dia tidak tega melihat sama kaum muslimin berperang. Akhirnya dia perintahkan sahabat dan putra-putra sahabat yang melindungi dia untuk pulang semuanya. Kemudian di waktu itu dia punya ratusan budak yang siap berperang mati untuk dia. Dia katakan, siapa yang membuang senjata, meletakkan senjatanya, tidak berperang, maka dia merdeka. Bebas. Semuanya meletakkan senjata. Merdeka. Tidak ada satu lagi yang, satu orang pun yang menjaga rumah. Tinggal dia dengan istrinya lagi. Ketika itulah datang para pemberontak. Waktu itu beliau sedang berpuasa. Beliau bermimpi sebelumnya. Bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dengan Abu Bakar dan Umar. Rasulullah mengatakan ketika itu, wahai Utsman, mari besok engkau berbuka bersama kami. Itu hari Kamis. Beliau berpuasa. Beliau perintahkan semua pergi. Tidak ada lagi yang berperang. Menjaga rumahnya. Semua pergi. Tinggal dia saja. Di lantai dua, dia menghadap kiblat. Dibukanya mushaf. Al-Quran yang sudah dikumpulkannya. Lalu dia membaca Al-Quran. Ketika itulah para pemberontak memanjat. Lalu ketika dia sedang membaca Al-Quran itu, ditebaskanlah pedang kepada dia. Darah mengucur. Itu menjelang berbuka. Darah mengucur. Membasahi mushaf yang dibacanya. Sampai ketika itu, dia sudah tertunduk ke Al-Quran itu. Datang salah seorang yang ikut serta bergabung dengan pemberontak itu, salah seorang putra Abu Bakar. Ada yang terfitnah. Dipegangnya jenggot Utsman bin Affan. Diginikannya. Apa kata Utsman bin Affan? Ayahmu akan malu melakukan ini kepada aku. Ketika itu terkejut dia. Dilepasnya dan lari dia. Diingatkan oleh Utsman bin Affan. Lari dia dan memisahkan diri dan tidak ikut lagi bergabung dengan kaum pemberontak itu. Lalu mulailah mereka menebaskan pedang-pedang mereka kepada Utsman bin Affan. Istri beliau, istri Utsman radhiyallahu anhu, datang berteriak. Langsung memeluk suaminya, dipeluknya, di bawahnya. Melindunginya dari pedang. Orang itu masih terus saja menusukkan pedangnya. Sampai jari istrinya ada yang putus. Terkena pedang kaum pemberontak itu. Nah, ringkas cerita radhiyallahu an Utsman. Akhirnya rumah berhasil dikuasai. Rumah khalifah dikuasai oleh kaum pemberontak. Baitul mal mereka bongkar, mereka ambil. Mereka menguasai kota Madinah. Tidak ada ketika itu yang bisa berbuat apa-apa. Lalu akhirnya ketika itu Ali bin Abi Thalib diminta menjadi khalifah. Sebenarnya dia tidak mau. Tapi karena kondisi keadaan itu memaksa dia, akhirnya dia menjadi khalifah. Menyiakan. Dan pasukan pemberontak ini bergabung bersama dia. Ingat. Bergabung bersama pasukannya. Bahkan sebagian pemimpin-pemimpin pemberontak itu berdiri di samping dia. Di dekat dia, menjadi orang-orang dekatnya. Utsman tidak, Ali tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak punya kekuatan ketika itu. Jadi dikendalikan oleh orang-orang itu. Nah, ketika itulah keluarga-keluarga Utsman bin Affan dan sebagian sahabat-sahabat meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar para pembunuh Utsman ditangkap dan dikisos. Nah, ini tuntutan mereka. Muawiyah di Syam, dibawalah pakaian Utsman yang berdarah-darah itu, lalu diletakkan di atas mimbar, berkumpul kaum muslimin. Lalu mereka menangis melihat itu. Lalu mereka menuntut agar Ali bin Abi Thalib menangkap para pembunuh itu dan hukum qisas. Begitu juga Aisyah, Tolha, dan Az-Zubair di kota Madinah. Ali berpendapat menginginkan agar stabilitas bisa, kondisi bisa stabil dulu. Kondusif suasananya dulu. Setelah semuanya berbaiat kepada dia, semua tenang dan dia punya kekuatan, dia berniat ketika itu dia akan menangkap orang ini. Lalu menghukum mereka. Karena semuanya bergabung dengan dia. Tidak bisa dia melakukan apa-apa. Nah, akhirnya karena tidak tampak gerakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha berijtihad memutuskan akhirnya menghimpun pasukan untuk berencana menangkap para pembunuh Utsman ini. Keluarlah dia membawa pasukan. Kemudian Ali yang mengetahui itu pun membawa pasukannya untuk menghalangi, jangan dilakukan itu. Bertemu dua pasukan itu. Lalu terjadi pembicaraan, dialog kemufakatan di antara mereka. Karena tujuan mereka kan bukan berperang sebenarnya, menangkap para pembunuh Utsman. Jadi tidak ada tujuan Ali mau berperang melawan Aisyah radhiyallahu anha yang istri Nabi. Juga tidak ada tujuan Aisyah radhiyallahu anha untuk memerangi Ali, itu tidak ada. Sampai dikisahkan oleh para ahli sejarah, ahlu sunnah wal jamaah, malam itu mereka sudah sepakat, tidak ada peperangan, tidak ada apa-apa. Mereka bahkan sholat dalam satu saf, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sholat semuanya sama-sama, berjamaah, mereka saudara semuanya. Lalu tidur di kamp masing-masing. Ketika itulah orang-orang munafikin, orang-orang munafikin bermain. Orang-orang munafikin membagi dua kelompok. Satu kelompok menyamar seolah-olah pasukan Aisyah. Satu kelompok lagi menyamar seolah-olah pasukan Ali bin Abi Thalib. Yang menyamar sebagai pasukan Aisyah ini, mereka tiba-tiba menyerang kamp pasukan Ali. Secara mendadak di malam hari ketika mereka sedang tidur. Lalu mereka tikam-tikam orang itu di tenda itu. Yang menyamar sebagai pasukan Ali menyerang pasukan Aisyah. Orang sedang tidur, istirahat di tengah malam yang gelap gulita, ada yang menyerang. Ketika mereka lihat simbol-simbol pasukan yang berbeda, mereka mengira itu, yang satu mengira pasukan mereka diserang oleh pasukan Ali. Begitu juga sebaliknya, padahal itu orang-orang munafikin yang mengadu domba. Akhirnya semua bangkit menghunus pedang, terjadilah peperangan yang dahsyat berkecamuk. Sampai menjelang pagi, mereka berperang. Tidak tahu lagi semuanya, sama-sama diserang. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib bertemu di medan perang itu dengan Az-Zubair. Lalu Ali mengingatkan dia, menasihati dia. Az-Zubair sadar. Ketika menyadari itu, dia akhirnya meninggalkan medan perang, lari, tidak mau lagi terlibat. Ketika dia meninggalkan medan perang itulah dia dibunuh, dipanah, dan dia gugur. Begitu juga Talha. Diingatkan juga oleh Ali bin Abi Thalib, dan dia sadar bahwa itu keliru. Lalu akhirnya dia pergi meninggalkan medan perang dan tidak mau terlibat lagi. Begitu juga akhirnya terbunuh. Dibunuh oleh panah orang-orang munafikin. Sampai Ali menangis melihat jasad Talha tergeletak. Apa kata Ali? Sungguh adalah sebuah kedukaan bagiku melihat jasadmu tergeletak di lembah ini, wahai Talha. Lalu dipeluknya, dirangkulnya jasad tersebut dan diciumnya. Dan perang masih berkecamuk. Akhirnya peperangan hanya tertuju kepada Aisyah radhiyallahu anha. Unta Aisyah itu terkepung. Dikepung orang-orang munafikin, berkepung dan berusaha membunuh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berteriak-teriak ketika itu, "Saya adalah ibu kalian. Ingat, saya adalah ibu kalian." Aisyah berteriak di atas unta itu mengingatkan kaum muslimin, "Saya adalah ibu kalian." Sementara di sekelilingnya, keponakan-keponakannya, ada Abdullah bin Zubair, Urwah berusaha melindunginya dengan pedangnya dan dengan apa yang bisa mereka lakukan. Dan juga sebagian sahabat yang lainnya melindungi. Ketika itu Ali bin Abi Thalib melihat, selama unta ini masih tegak, peperangan tidak akan pernah berhenti. Tombak-tombak anak panah meluncur ke arah tenda Aisyah radhiyallahu anha di atas unta itu. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu punya inisiatif, lalu ditebasnya kaki-kaki unta itu dengan pedangnya sehingga jatuh unta itu. Ketika jatuh unta itu, langsung berhenti peperangan. Segera diamankannya, kemudian dijaganya Aisyah radhiyallahu anha, dan dia perintahkan Aisyah dikawal, diantar pulang lagi ke Madinah. Selesai sudah. Jadi tidak ada alasan-alasan orang-orang Syiah menuduh Aisyah radhiyallahu anha memberontak atau sebagian yang lainnya. Itu adalah masalah perbedaan pendapat mereka, dan mereka adalah para ulama-ulama. Bagaimana dan apa tindakan yang harus mereka lakukan ketika itu, karena dalam kondisi kacau, fitnah. Dan memang di situ pihak Ali radhiyallahu anhu lah yang berada di pihak yang benar, sedangkan sahabat yang lain keliru, dan mereka tetap mendapat pahala karena mereka berijtihad dan tujuan mereka adalah kebenaran. Kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 299 hadis. Itu yang sampai kepada kita. Kita yakin banyak lagi hadis-hadis yang beliau riwayatkan tapi tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan sahabat, tabi'in dan begitu seterusnya, itu adalah 299 hadis. Hah, saudari wanita muslimah, berapa hadis yang Anda hafal? Hah? Ada kitab hadis kecil namanya Arba'in An-Nawawiyah, karangan Imam Nawawi, 40 hadis penting dalam agama. Itu sudah hafal belum? Nah, putri-putri Anda hafal apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba lihat Aisyah radhiyallahu anha. Ini teladan bagi wanita muslimah. Baik. Apa saja pelajaran yang bisa dipetik lagi dari Aisyah? Kita akan berbicara, wahai ibu-ibu, karena ini kaitan kajiannya dengan muslimah. Aisyah dan pendidikan. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dan pendidikan? Sebuah hakikat sejarah yang tidak bisa dipungkiri, bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah, mereka bertebaran di muka bumi untuk berdakwah di berbagai negeri, melaksanakan kewajiban mengajar dan berdakwah. Namun tetap ketika itu, mercusuar dakwah, mercusuar ilmu agama ada di dua tanah suci, negeri haram, yaitu Mekah dan Madinah. Tetap itu pusatnya. Walaupun ada kota-kota lain yang terkenal ketika itu, Baghdad, Basrah, Kufah, Bahrain dan lain sebagainya, sebagai pusat ilmu, tetapi tetap Mekah dan Madinah yang menjadi pusat utamanya. Dan di situ tempat tokoh-tokoh para sahabat yang besar, salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan salah satunya adalah madrasah atau halaqah. Aisyah radhiyallahu anha adalah majlis yang dihadiri oleh para sahabat. Mereka datang karena rumah Aisyah itu berdampingan langsung dengan masjid. Jadi mereka berkumpul di masjid, di bagian raudhah itu. Ada bagian raudhah di Masjid Nabawi. Lalu Aisyah dari rumah, dari dalam rumahnya mengajarkan para sahabat. Mereka datang meminta fatwa pagi dan petang, mengajarkan Islam, mengajarkan banyak hal. Dan dari madrasah Ummul Mukminin Aisyah ini lahir generasi-generasi ulama-ulama. Banyak sekali ulama-ulama di zaman tabi'in yang belajar kepada dia. Seperti contohnya Atha' bin Abi Rabah, seorang ulama ahli tafsir. Kemudian juga murid Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal di antaranya dari kalangan tabi'in, Masruq. Juga salah seorang murid pada kita, bahwa pengajaran di dalam Islam itu tidak dibatasi dan tidak terbatas. Pria bisa belajar kepada wanita, wanita bisa belajar kepada wanita, kepada pria. Tetapi harus ada adab, harus ada hukum-hukum adab-adab syar'i, etika-etika syar'i yang harus dijaga agar tidak menimbulkan fitnah. Bukanlah seperti pengajaran di zaman sekarang yang penuh dengan campur baur, ikhtilat, dan akhirnya dari sana muncul pergaulan bebas. Dari metode pendidikan campur baur itulah akhirnya muncul pergaulan bebas di kalangan remaja muda-mudi. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Saudari wanita muslimah, Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang sangat tawadhu, tidak angkuh dan sombong. Walaupun kedudukannya sangat tinggi dan mulia, beliau senantiasa merendah. Bahkan beliau pernah berkata ketika saat sakratul maut, saat menjelang wafatnya, beliau berkata, "Ya laitani lam ukhlaq, ya laitani kuntu syajara usabbih wa aqdi ma alayya." Apa kata beliau menjelang wafatnya? Andai saja aku tidak pernah diciptakan. Apa maksudnya? Ini menunjukkan beliau sangat tawadhu dan juga beliau takut kepada Allah. Beliau yang sepanjang hidupnya mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka. Beliau yang sepanjang hidupnya menyebarkan agama Allah, mengajarkan ilmu agama, yang terkenal taat beribadah, yang terkenal sangat dermawan bersedekah. Ketika menjelang wafat, takut dia kepada Allah. Andai saja saya ini tidak pernah ada, saya tidak akan menghadapi apa yang akan saya hadapi setelah kematian. Lihat, rasa takut kepada Allah inilah sebenarnya yang akan menjaga kita hidup di dunia ini agar tetap istiqomah, jauh dari syahwat, jauh dari dosa. Kalau seseorang tidak punya lagi rasa takut kepada Allah, maka hilang rasa malunya kepada Allah. Kalau hilang rasa takut dan malu kepada Allah, maka kehidupannya sudah seperti binatang, sudah seperti hewan. Lihat, Aisyah yang banyak ibadahnya takut kepada Allah menjelang wafatnya. Bagaimana dengan Anda nanti, wahai saudari wanita muslimah? Bagaimana dengan kita yang tidak punya amal soleh? Bagaimana dengan kita yang banyak dosa dan maksiat? Apa yang akan kita katakan menjelang wafat nanti? Aisyah ketakutan, takut kepada Allah. Lalu dia melanjutkan, ya laitani kuntu syajarah, andai saja aku ini hanyalah sebatang pohon, usabbih, yang bertasbih kepada Allah. Pepohonan, batu-batu, langit, bumi, bulan, matahari, dan bintang-bintang, semua makhluk bertasbih kepada Allah. Pohon bertasbih, kita tidak paham tasbihnya seperti apa. Di dalam Al-Quran disebutkan itu di surah Al-Isra, tapi kita tidak paham tasbihnya seperti apa. Hewan-hewan semuanya beribadah, mereka tidak pernah melakukan maksiat, mereka menjalankan apa yang Allah tetapkan untuk mereka. Manusia yang punya akal, dimuliakan oleh Allah apa yang mereka lakukan. Nah, ini juga menunjukkan ketakutan dia, tawadhu dia, kerendahan, rendah hati dia, tidak sombong dan tidak angkuh. Wa akhdhi ma alayya, dan aku menunaikan kewajibanku sebagai makhluk. Ini kata dia. Saudari wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah kisah yang luar biasa. Kalau seandainya kisah ini atau peristiwa ini terjadi pada seorang wanita muslimah di zaman sekarang, entah apakah sanggup dia menanggung dan menahannya. Yaitu kisah tentang ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh orang-orang munafikin melakukan selingkuh, perbuatan serong dengan sahabat yang lainnya. Kisah ini sangat penting untuk kita sampaikan hakikatnya. Karena orang munafikin, orang-orang kafir, orang-orang Syiah Rafidhah menggunakan kisah ini untuk mencela dan menjatuhkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani kalau ditanya, siapa wanita paling mulia dalam agama kalian? Maka mereka pasti akan menjawab, Maryam, wanita paling mulia. Maryam ibunda Aisyah. Orang-orang Rafidhah, cobalah tanyakan siapa wanita yang paling bejat? Maka mereka akan mengatakan Aisyah. Semoga Allah memberikan hukuman yang setimpal kepada orang-orang yang mencelanya. Nah, mereka jadikan kisah itu sebagai jembatan mereka untuk mencela ibunda kita ini. Dan tentu kita sebagai putra, sebagai anak, wajib kita membela ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak membiarkan orang-orang yang mencela ibu kita dengan bebas menyebarkan celaan-celaannya, pemahaman-pemahamannya, caci makinya di negeri kita ini. Baiklah, kisah ini terkenal dengan sebutan hadisatul ifki. Hadithah itu peristiwa. Al-ifku itu dusta, tuduhan dusta. Kisah ini dicantumkan, diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur. sampai-sampai Allah menurunkan wahyunya dalam masalah ini. Tidak diragukan lagi wahai saudari wanita muslimah, bahwasanya peristiwa tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha memiliki pelajaran-pelajaran yang banyak, hikmah-hikmah yang luar biasa yang wajib untuk kita pelajari dan kita petik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum, la tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairul lakum." Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa tuduhan-tuduhan kepada Aisyah itu adalah sekelompok dari kalian. Waktu itu orang sebagian kaum muslimin ada yang terfitnah, ikut-ikut menyebarkan tuduhan itu. "La tahsabuhu syarran lakum." Jangan kalian anggap adanya tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu buruk bagi kalian. "Bal huwa khairul lakum." Tapi itu adalah kebaikan bagi kalian. Perhatikan pelajaran yang pertama wahai saudariku. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada seorang muslim maupun muslimah, jangan anda berburuk sangka kepada Allah. "La tahsabuhu syarrul lakum." Barangkali anda seorang yang taat, yang salihah, yang berdakwah mengajarkan agama, lalu orang menuduh macam-macam, berbagai macam gosip, isu, fitnah dan tuduhan. Jangan anggap itu buruk. Itu ujian yang harus anda hadapi dengan sabar, dengan tegar. Jangankan anda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji, Aisyah diuji dengan tuduhan yang keji. Apa kata Allah? "La tahsabuhu syarran lakum." Jangan kalian kira itu buruk, "bal huwa khairul lakum." Itu baik bagi kalian wahai orang-orang yang beriman. Allah menetapkan hikmahnya mengeluarkan kebaikan-kebaikan dari sela-sela keburukan itu. Emas supaya dia menjadi bagus ditempa dahulu, baru dia menjadi bagus dan sangat bernilai. Begitu juga mutiara diselami dengan susah payah dahulu di dasar samudra untuk bisa diambil dan menjadi perhiasan. Madu harus bersusah payah diambil di antara sengatan-sengatan lebah sehingga menjadi sesuatu yang manis untuk dinikmati. Ujian dan cobaan akan melahirkan kebaikan, kebaikan dalam kehidupan seorang mukmin maupun mukminah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu adalah baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk bagi kalian. Allah mengetahui, kalian tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. "Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci sesuatu, mudah-mudahan di situ Allah jadikan padanya kebaikan, kebaikan yang banyak. Ahlul ilmi menceritakan ada beberapa faedah dari kisah tersebut. Tapi sebelum kita sebutkan faedahnya, saya secara ringkas akan menceritakan kisah tersebut. Jadi peristiwa itu terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan. Rasulullah pulang dan Aisyah ikut waktu itu bersama Rasulullah dalam perjalanan. Aisyah waktu itu masih ramping badannya. Jadi ketika itu Aisyah radhiyallahu anha kalau berhenti ontanya, maka tandunya diturunkan ke tanah. Karena dia masih ramping, sahabat yang bertugas mengangkatnya ringan saja kan, tidak terasa bobotnya. Ketika itu Rasulullah dalam perjalanan pulang ke Madinah bersama pasukannya, lalu beristirahat suatu malam di sebuah tempat. Nah, menjelang subuh Aisyah hendak buang hajat. Maka pergilah dia menjauh dari manusia, pergi ke padang pasir itu, menjauh. Lalu dia kembali, selesai. Ketika dia akan kembali, teringat ada sesuatu yang ketinggalan. Dia balik lagi, dia sibuk mencari sesuatu itu. Dia meminjam kalung atau gelang atau apa. Nah, karena dia sibuk, lalu pasukan, hari sudah mulai terang, pasukan bersiap-siap berangkat. Rasulullah memerintahkan pasukan berangkat. Rasulullah sibuk mengurus pasukan ini. Jadi sahabat ini yang bertugas mengangkat tandu Aisyah, diangkat langsung. Dikiranya Aisyah ada di dalam. Tentu mereka tidak akan berani pula membuka, mengecek gitu. Tidak, mereka tidak akan berani seperti itu. Langsung dinaikkan ke atas onta namanya Haudaj. Lalu mereka pun berjalan. Mereka tidak menyadari bahwa Aisyah radhiyallahu anha tertinggal kecuali setelah mereka sampai di Madinah. Karena itu tidak begitu jauh dari Madinah. Aisyah radhiyallahu anha ketika sampai kembali ke tempat pasukan, dilihatnya pasukan tidak ada lagi. Kaget Aisyah. Langsung dia, celaka aku. Tertinggal ternyata oleh pasukannya. Sedih dia. Apa yang bisa diperbuatnya? Dia adalah seorang wanita. Seorang diri di tengah padang pasir itu. Akhirnya dia kembali ke tempat pasukan itu. Dia menangis. Duduk di sana menunggu. Barangkali dia berharap masih ada pasukan yang ketinggalan di belakang sana. Nanti akan menyusul dan bisa ikut bersama mereka. Lalu karena capek dia menunggu, dia tertidur. Ternyata ada seorang sahabat yang tertinggal, nyusul. Malam itu tidak ikut menginap di situ. Lewat di situ. Setelah dekat, dia tahu itu ternyata adalah Aisyah. Dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Aisyah. Ummul mu'minin. Ya. Lalu dia turun dari ontanya. Lalu didudukkannya ontanya. Dipersilahkannya Aisyah radhiyallahu anha naik ke onta itu. Lalu dituntunnya onta itu. Sementara di Madinah orang sudah ribut. Aisyah tidak ada, Aisyah tidak ada. Muncullah dari kejauhan Aisyah bersama sahabat ini, dituntun oleh sahabat ini. Orang-orang munafikin langsung buat isu. Aisyah dengan seorang pria kaum muslimin berdua saja pulang. Langsung disebarkan isu. Tersebarlah isu. Aisyah tidak tahu. Aisyah tidak tahu sampai ke rumah. Dan karena capek, letih perjalanan, beliau sakit. Di rumah saja tidak tahu dia apa yang terjadi di luar. Ternyata di luar gosip semakin keras. Di mana-mana orang-orang munafikin membicarakan Rasulullah dan istrinya itu. Bayangkan, keluarga Rasulullah disakiti oleh orang-orang munafikin. Isu-isu yang tidak baik, isu-isu yang miring. Dituduhkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha melakukan selingkuh dengan sahabat yang menolong dia itu. Saking beratnya ujian itu, saking banyaknya cobaan itu, sampai Rasulullah minta pendapat kepada Ali bin Abi Thalib dan juga Usama bin Zaid. Ditanya kepada Ali bin Abi Thalib waktu itu, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Kalau Ali bin Abi Thalib waktu itu menjawab, wanita yang lain masih banyak bisa engkau jadikan sebagai istri. Nah, engkau bisa saja menceraikan dia dan masih banyak wanita-wanita lain yang akan menjadi istrimu. Adapun Usama bin Zaid waktu itu mengatakan, kami tidak mengetahui pada diri Aisyah kecuali kebaikan. Dia adalah seorang wanita yang baik. Dan Rasulullah pun karena saking tersebarnya isu itu dan itu menjadi beban, Rasulullah tidak bisa memberikan jawaban. Dia menunggu wahyu. Dia menunggu wahyu. Ketika itu Aisyah sakit. Setiap Rasulullah menjenguk, Aisyah melihat ada perubahan pada diri Rasulullah. Biasanya kalau sakit dia jenguk, duduk di dekatnya. Sekarang cuma melihatnya, tengok tuh pergi lagi. Tengok pergi lagi. Heran dia, ada apa? Dia bertanya-tanya. Sampai akhirnya berita itu diceritakan kepada dia oleh salah seorang wanita muslimah. Bagaikan disambar petir di siang bolong. Bayangkan. Tuduhan itu ternyata sudah menyebar kemana-mana sekota Madinah. Orang tahu cerita itu. Akhirnya dia pasrah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Rasulullah datang waktu itu kepada Aisyah, di situ ada ibunya Ummu Ruman, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah menceritakan kejadian itu, jika seandainya engkau benar, maka Allah akan menunjukkan kebenaranmu. Jika seandainya tuduhan orang itu benar, maka engkau bertobatlah wahai Aisyah radhiyallahu anha. Pokoknya seperti itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menangis dan dia menoleh kepada ayahnya, kepada ibunya minta pembelaan. Apa yang bisa diperbuat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Tidak bisa. Kemudian Rasulullah pergi. Sampai setelah beberapa lama, waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya turun wahyu di surah An-Nur yang membela Aisyah radhiyallahu anha. Yang membela dan menjelaskan kesucian dia bahwa itu hanya tuduhan dusta orang munafikin dan tidak benar. Oleh karena itu salah satu gelar Aisyah adalah Al-Mubarra'ah. Orang yang dibersihkan oleh Allah dari langit yang ketujuh. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Abshir ya Aisyah, bergembiralah engkau Aisyah. Kabar gembira tentang kebenaranmu." Lalu Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah darimu atau dari Allah?" Lalu dari Allah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, "Dari Allah." Maka sujudlah Aisyah ketika itu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kesabaranmu. Nah, ada beberapa pelajaran dari kisah itu, wahai saudariku wanita muslimah. Yang pertama, peristiwa tersebut akhirnya, peristiwa itu hikmahnya yang pertama menampilkan keistimewaan Aisyah. Dia orang yang sabar, tegar. Kemudian juga ternyata dia adalah orang yang betul-betul menjaga kehormatan diri dia. Akhirnya Allah langsung menurunkan wahyu untuk membela dia. Itu keistimewaan dia. Pelajaran yang kedua, ujian. Di mana Allah menguji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga menguji Aisyah, juga menguji sahabat Safwan Al-Mu'tal. Karena Safwan inilah sahabat yang menolong Aisyah radhiyallahu anha. Diuji sehingga akhirnya mereka lolos dari ujian itu bersih seperti emas murni. Dan ujian adalah kebaikan. Kenapa? Karena ujian hikmahnya meninggikan derajat kaum muslimin, melipat gandakan pahala khususnya untuk Rasulullah dan rumah tangganya serta Abu Bakar dan istrinya atas kesadaran mereka menanggung ujian tersebut. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari kisah ini, kaum muslimin juga bisa memetik pelajaran adab Islamiyah. Apa dia adabnya? Membela, menjaga nama baik dan kehormatan saudara kita, sesama kaum muslimin, serta berbaik sangka kepada mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qulu hadza ifkum mubin. Kalaulah ketika kalian mendengar tuduhan-tuduhan itu, lalu orang-orang beriman, pria dan wanita, berbaik sangka kepada diri mereka. Dan mereka pun berkata, ini adalah dusta. Jadi, pelajarannya wahai saudariku wanita muslimah, penyakit manusia itu yang membuat rusaknya ukhuwah, rusaknya persahabatan, kekeluargaan, suka berburuk sangka. Memandang diri dia baik, lalu buruk orang lain. Hanya karena sesuatu prasangka saja, praduga saja yang tidak ada asal-usulnya. Kalau Anda memiliki teman, memiliki saudara, sesama kaum muslimin, yang Anda tahu dia adalah seorang wanita yang taat, seorang wanita muslimah, yang menjalankan agama Islam, lalu datang tuduhan-tuduhan berita-berita, jangan serta-merta Anda terima, lalu Anda ikut sebarkan. Dia itu wanita baik-baik. Kalaupun benar dia salah, dia keliru, tergelincir melakukan dosa, dia kan bukan malaikat. Sebagaimana Anda juga bukan malaikat. Memangnya manusia kalau dia taat beragama bersih dari dosa, terjaga dari kesalahan. Hanya Nabi yang maksum. Adapun manusia, setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun ibadahnya, dia tetaplah manusia yang tidak akan bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Maka sepatutnya kita berbaik sangka. Kalau kita tahu ternyata dia betul-betul keliru, kita sanggup nasihati. Tidak sanggup, doakan dia dapat hidayah. Tutup aib dia itu. Sembunyikan. Jangan disebarkan. Kenapa? Karena dosa jika disebarluaskan, diceritakan, memancing orang lain untuk ingin melakukan dosa juga. Makanya di dalam Al-Quran, dalam pembahasan yang sama di surah An-Nur juga, Allah mengancam orang-orang yang menyebarkan cerita-cerita bohong, isu-isu dan gosip itu, diancam oleh Allah dilaknat dan azab yang pedih. Begitu juga orang-orang yang suka menyebarkan cerita-cerita yang tidak baik di tengah masyarakat. Ini dilaknat, dijauhkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pelajarannya, wajib kita teliti, tasabbut, tabayyun. Zaman sekarang ini zaman era informasi. Satu berita dari belahan dunia yang lain seketika bisa kita ketahui. Apalagi kalau hanya di kawasan kita. Sebentar sudah menyebar via WhatsApp, Facebook, yang lain-lainnya, BBM, semuanya segera tersebar. Jika Anda mendengar berita tentang salah seorang saudara-saudari Anda, teliti dahulu. Kafa bil mar'an yakuna kadhiba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi seseorang itu menjadi seorang pendusta, an yuhaditsa bi kulli ma sami'a, jika dia ceritakan apa saja yang dia dengar. Tahan lidahmu. Jangan sampai lidahmu menjadi penyebab engkau kelak diseret ke dalam neraka. Allah berfirman, "Walaula istami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallam bihadza, subhanaka hadza buhtanun 'adzim." Kalaulah ketika kalian mendengar berita-berita itu, lalu kalian katakan, "Kami tidak pantas membicarakan masalah ini dan ini adalah sebuah kedustaan yang besar." Pelajaran yang berikutnya, larangan menyebarkan perbuatan-perbuatan keji, cerita-cerita porno dan lain sebagainya, karena itu akan memancing masyarakat untuk berbuat dosa. Rekonstruksi kejahatan tidak boleh dengan terang-terangan disaksikan oleh manusia, karena itu akan memancing orang, oh seperti itu dilakukan dosa itu. Kadang-kadang kan ada acara-acara di TV bercerita tentang kejahatan itu, bagaimana ilustrasinya terjadi, perkosaan itu, ini itu, perampokan dan segala macam, ada dibuat ilustrasinya. Nah, itu berbahaya. Itu bisa memancing orang-orang yang hatinya berpenyakit akan terdorong untuk berbuat jahat. Pernah ada di sebuah kawasan wisata di Jawa, tertangkaplah komplotan pencuri tap mobil. Rupanya anak-anak SD sekolah dasar, mereka komplotan. Sudah banyak rupanya menjadi korban mobil itu. Pandai mereka bagaimana cara membuka kaca itu dan segala macamnya. Ketika ditanya dari mana mereka dapat, ternyata mereka belajar itu dari film. Mereka praktekkan. Ada bagian yang mengawasi, ada yang bagian pura-pura main kalau terjadi sesuatu, menyiapkan mainannya. Ada bagian yang bertugas untuk membuka kaca itu, jendela. Mereka bisa buka tanpa memecahkannya. Kunci itu mereka bisa buka, semuanya mereka bisa buka. Ternyata dari film. Lihat. Dan lihatlah kejadian-kejadian maksiat dan segala macamnya. Itu semuanya dari itu juga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang ingin kekejian, maksiat tersebar di tengah orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini, dari kisah peristiwa Haditsatul Ifki ini, yaitu peristiwa ini juga menegaskan bahwa Rasulullah adalah seorang manusia. Manusia sama seperti manusia yang lainnya. Tidak tahu perkara yang gaib. Karena dalam peristiwa itu, lama Rasulullah menunggu tidak bisa memutuskan. Kecuali setelah wahyu turun. Kalau Rasulullah tahu perkara yang gaib, pastilah beliau tahu bahwa itu tidak benar, isu-isu itu. Tapi karena beliau tidak tahu perkara yang gaib, kecuali sebatas yang diberitahu oleh Allah, beliau tidak bisa menjawabnya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Wajib kita muliakan, wajib kita hormati, wajib kita agungkan, tapi tidak boleh sampai melebihi derajatnya sebagai orang manusia. Maka tidak boleh meyakini bahwa Rasulullah tahu perkara yang gaib. Tidak boleh pula minta tolong kepada Rasulullah sesuatu yang hanya menjadi wewenang Allah Subhanahu wa taala, seperti kesembuhan, meminta pertolongan dalam keadaan susah dan sempit, atau lain sebagainya. Itu wajib dipanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wama massani as-su'. in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Katakan hai Muhammad kepada manusia, aku ini tidak memiliki kuasa apa-apa pada diriku, tidak bisa memberikan manfaat pada diriku, tidak bisa pula menghilangkan mudarat dari diriku kecuali sebatas yang dikehendaki oleh Allah. Kalau saja aku mengetahui perkara yang gaib, niscaya aku lebih banyak lagi melakukan kebaikan dan aku tidak akan ditimpa oleh keburukan. Aku ini hanyalah orang yang datang membawa peringatan, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Pelajaran yang keenam. Pelajaran ini juga menyingkap sebuah hakikat. Apa? Bahwa orang-orang munafikin tidak pernah tidur. Orang-orang munafikin tidak pernah diam, tidak pernah berpangku tangan, tidak pernah tidur. Siang malam mereka berusaha berbuat makar untuk merusak kaum muslimin, untuk menghancurkan Islam. Sementara kaum muslimin lelap dalam mimpi-mimpi dunianya, tenggelam dalam syahwat, tidur dalam angan-angannya. Musuh-musuh Islam, termasuk orang-orang munafikin, menyusup ke dalam diri mereka. Mereka lalai dan lengah. Termasuk seperti munafikin ini, yang suka menyusup dalam barisan kaum muslimin, orang-orang Syiah Rafidhah. Karena mereka mengaku Islam juga, padahal Islam berlepas diri dari mereka. Mereka kan mengaku kaum muslimin juga. Kami kan sholat juga, kami sama seperti kalian, kita Islam, kita bersaudara, perbedaan kita hanya perbedaan fikih saja. Bohong! Bahkan mereka memiliki sebuah ajaran namanya taqiyah. Ini yang paling sulit. Kesulitan kaum muslimin bisa menganalisa dan mendeteksi suatu kelompok atau seseorang itu Syiah Rafidhah atau bukan, karena mereka memiliki ajaran yang dinamakan dengan taqiyah, yaitu mereka diwajibkan menyembunyikan keyakinan mereka, ibadah mereka, demi keselamatan diri mereka atau dalam rangka merekrut orang lain biar bergabung dengan mereka. Jadi dia seolah-olah seperti kita aja. Ini sifat munafik. Dan itu yang terjadi di kaum muslimin di awal. Ternyata kaum munafikin itu ada di barisan kaum muslimin. Sejak awal dakwah berusaha untuk menghancurkan Islam dan tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Wajib kaum muslimin berhati-hati. Mereka adalah duri dalam daging kaum muslimin. Pelajaran yang berikutnya. Pelajaran yang ketujuh. Anda wahai saudariku wanita muslimah, pelaku-pelaku dakwah, juru dakwah, orang yang aktif dan terlibat dalam dakwah, mengajarkan agama, kegiatan-kegiatan agama, ketahuilah siapapun yang menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, mengajarkan ilmu, berdakwah, mengajarkan ilmu, membela agama, Anda menjadi sasaran bidik, target serangan musuh-musuh Islam. Orang-orang yang tidak suka pasti banyak. Orang-orang yang iri hati dan dengki itu selalu ada. Anda harus sabar sesabarnya Aisyah radhiyallahu anha. Anda harus bergantung kepada Allah, berserah diri memohon pertolongan seperti ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan sebelum Aisyah radhiyallahu anha, Maryam al-Batul, wanita mulia yang suci ini, ibunda Nabi yang mulia Isa, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam, seorang wanita yang suci yang sibuk hanya dengan beribadah kepada Allah saja, dituduh juga oleh orang-orang Yahudi berbuat zina. Karena anaknya lahir tanpa ayah. Nah, itu kata mereka. Bayangkan, orang yang taat tidak ada keluar dari tempat ibadah, dari mihrabnya. Di mihrabnya saja beribadah, dituduh melakukan perbuatan itu. Maka hati-hati, Anda harus siap untuk ujian dan cobaan di atas jalan dakwah. Sabar. Betapapun beratnya, betapapun kerasnya tantangan itu, Anda harus tetap sabar dan memohon pertolongan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Yusuf alaihi salam, lihat. Nabi Yusuf alaihi salam diuji juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kecil lagi beliau diuji. Dibuang oleh saudara-saudaranya, dengki dan iri kepada dia. Kemudian dijual menjadi seorang budak. Lalu diuji. Difitnah oleh seorang wanita. Wanita itu memaksa dia berbuat maksiat. Dia tidak mau, lari. Lalu akhirnya ditarik oleh wanita itu, sobek pakaiannya. Masih juga lagi diuji dia, difitnah, masuk penjara lagi. Lihat, padahal dia seorang nabi. Jadi, jangan berkata, saya kan sudah baik-baik, saya sudah taat, saya sudah rajin ibadah. Kok susah juga hidup saya? Kenapa banyak juga Allah memberikan ujian kepada saya? Karena Allah cinta kepada anda, wahai saudariku. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Hadis Nabi yang sahih. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, seseorang, dia akan uji. Agar apa? Agar orang ini naik derajatnya, semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia pelajaran-pelajaran berharga dari kisah Hadithatul Ifki. Sampailah kita di bagian terakhir, yaitu wafatnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan tentunya apa yang kita sampaikan hari ini tidak akan sepenuhnya bisa mewakili sosok ibunda kita ini yang sepanjang hidupnya berjuang untuk agama. Tetapi setidaknya ini memberikan motivasi kepada anda untuk lebih giat membaca sirahnya, mengambil pelajaran-pelajaran dari kehidupannya. Dan dulu juga saya sudah pernah beberapa tahun yang silam, sekitar tahun 2007-an mungkin, atau 2006, atau sekitar itu, saya ada kajian seputar beliau juga, tapi ketika itu judulnya Kisah Cinta Paling Indah. Nah, di situ juga banyak rekamannya ada itu. Di situ juga banyak kisah-kisah dan pelajaran-pelajaran lain dari kehidupan beliau. Aisyah radhiyallahu anha ada yang mengatakan wafat pada tahun 58 Hijriah pada malam Selasa 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Dan dia meminta ketika itu berwasiat kalau dia wafat malam hari harus dikuburkan segera di malam hari itu juga. Maka dimakamkanlah dia malam hari itu juga setelah kaum muslimin selesai menunaikan sholat witir. Sesuai dengan pesan beliau agar segera dimakamkan. Jadi beliau dimakamkan di malam hari setelah kaum muslimin sholat witir di pemakaman Baqi. Yang memimpin sholat jenazah ketika itu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang turun ke dalam liang kuburannya, ke dalam kuburannya untuk menurunkan Aisyah radhiyallahu anha, ada 5 orang, yaitu Abdullah dan Urwah keponakannya, anak dari Az-Zubair, kemudian Al-Qasim bin Muhammad. Abdullah Al-Qasim bin Muhammad itu juga keponakannya juga dari saudaranya Muhammad bin Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar, dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Semua yang turun adalah keponakan-keponakan dia. Keponakan-keponakan dia ada anak dari saudarinya dan anak dari saudaranya. Semuanya turun yang menurunkan jasad yang mulia, jasad ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ke dalam kuburannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, meninggikan derajatnya, dan mengumpulkan kita kelak bersama ibunda kita dan juga suaminya, Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang tinggi di sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, sekarang tiba saatnya kita menjawab pertanyaan. Silakan pertanyaan hari ini khusus untuk wanita muslimah. Ya, yang bapak-bapak yang hadir mendengarkan saja. Pertanyaan khusus dari wanita muslimah. Jadi silakan ditulis dan diajukan ke depan, kita akan jawab pertanyaan. Tapi sebelum itu ibu-ibu, saya akan tanya. Ada yang tahu siapa sahabat selain Aisyah radhiyallahu anha yang pernah melihat Jibril yang ketika itu sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Tulis namanya di kertas, ajukan ke depan, tulis namanya dan nomor yang bisa dihubungi agar dihubungi oleh panitia nanti untuk diberi hadiah. Baik, harap tenang, kita akan bacakan pertanyaan ya. J- Jawabannya Ummu Salamah, keliru. Jawabannya Ummu Salamah keliru ya. Jadi masih belum betul. Ini juga ada jawabannya dari Ayu Rizdanisa Harisah bin Nu'man, masih keliru. Ini yang jawab nih laki-laki perempuan ini. Hah? Ini jawaban dari ibu dari sebelah. Baik, ditutup untuk jawabannya. Nanti banyak hadiah keluar nanti. Ini dari Ummu Ilham, nama sahabat tersebut Sa'ad bin Abi Waqqas, belum betul. Ya, udah cukup jawabannya sudah. Ini dia memberikan dua nama sahabat. Tapi cukup satu saja sebenarnya. Saya minta satu. Apakah dia ragu? Saya tidak tahu juga, karena ragu dibuatnya dua. Baik. Ini ada beberapa jawaban yang benar. Dan insya Allah yang menjawab benar ini nanti akan dihubungi oleh panitia. Alhamdulillah ada beberapa jawaban yang benar. Terima kasih atas jawabannya. Yang benar adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau melihat itu ketika sholat malam di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anha. Ini ada nama-nama, nomornya sudah tercantum di sini. Insyaallah akan dihubungi nanti oleh panitia. Alhamdulillah, ini menunjukkan ternyata banyak wanita muslimah yang rajin belajar agama, membaca hadis-hadis dan sirah nabawiyah. Baik, sekarang kita jawab pertanyaan. Ustaz, bagaimana dengan penyakit was-was, yaitu yang selalu memikirkan yang jelek-jeleknya saja, sedangkan itu belum tentu terjadi? Ini namanya penyakit pesimis, was-was, dan itu datang dari syaitan. Senantiasa dihantui oleh ketakutan. Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Jadi saya pernah berbincang-bincang dengan seseorang, dengarkan ibu-ibu. Jadi waktu itu saya berbincang dengan seseorang, rencana anak kamu nanti mau sekolah kemana? Anak saya mau disekolahkan ke Jawa. Jauh sekali, bagaimana nanti kalau naik pesawat? Sekarang musim pesawat jatuh. Lah, Anda di mana mau menyekolahkan anak? Saya juga ke sana tapi naik bis sajalah. Nanti kalau bisnya masuk jurang bagaimana? Saya katakan begitu. Dia diam mikir, tapi kan ngeri kalau bis masih bisa. Jadi yang menyebabkan manusia dihantui was-was, ketakutan, adalah kurangnya tawakal kepada Allah. Dan kurangnya keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian itu bu, kematian itu wahai saudariku, kematian itu berbeda dengan rezeki Anda. Kalau rezeki Anda memang sudah ditetapkan, tapi Anda harus berusaha untuk mendapatkannya. Kalau kematian itu akan terus memburu Anda, kapanpun, dimanapun Anda datang, Anda pergi, dia akan datang. Walaupun Anda berusaha menghindari kematian, lalu Anda di rumah Anda, kalau Allah tetapkan Anda mati misalnya dengan cara kecelakaan dan lain sebagainya, ada saja. Ada orang yang rumahnya ditabrak truk, mati dia. Ada orang itu, rumahnya di pinggir jalan, ditabrak sama truk. Dia tidak kemana-mana, di rumah, di tempat tidurnya, mati dia ditabrak truk. Nah, jadi kalau Allah menghendaki itu, kematian itu tidak akan pernah meleset atau luput dari seseorang. Perhatikan sahabat Khalid bin Walid. Dia berperang semenjak dia masuk Islam. Puluhan peperangan dia arungi, dia jalani. Dia berusaha untuk mati syahid, mati di jalan Allah. Sudah 7 pedangnya patah dalam peperangan. Sudah puluhan bekas-bekas luka di tubuhnya, lebih dari 60 bekas luka, semuanya di depan, bagian depan tubuhnya. Akhirnya dia meninggal di tempat tidur juga. Sedih dia. Apa kata dia? Saya sudah mengarungi berbagai macam medan perang. Bagi dia, debu-debu perangan, ringkikan kuda di medan perang itu jauh lebih indah dari rengekan suara manja seorang pengantin wanita. Begitu dia berusaha mencari itu. Apa kata dia? Sekarang saya mati di atas tempat tidur seperti seekor unta. Maka setelah ini orang-orang pengecut tidak akan bisa tidur lagi. Karena sekalipun Anda takut bersembunyi di atas tempat tidur, akan mati juga. Jadi, was-was itu penyakit syaitan. Obatnya adalah belajar akidah. Mendalami rukun iman. Khususnya masalah takdir. Keimanan, keyakinan terhadap qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Saya seorang, oh ini panjang sekali pertanyaannya. Mana ini pertanyaan lagi? Karena banyaknya pertanyaan, saya akan berusaha memilih pertanyaan yang agak dekat kepada masalah kita. Apakah akhlak Aisyah radhiyallahu anha bisa dimiliki wanita muslimah saat ini? Dan apakah Aisyah dahulu memakai cadar, Ustaz? Syukran. Pertama, apakah Aisyah sifat-sifatnya bisa dimiliki oleh wanita di zaman sekarang? Kenapa tidak? Kita diperintahkan meneladani mereka. Kita diperintahkan untuk mencontoh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan para sahabat itu laksana bintang, menjadi panduan. Rasulullah tidak akan mungkin memerintahkan kita mencontoh sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Allah tidak mungkin memerintahkan kita mengikuti jalan orang yang tidak mungkin kita tempuh. Ketika Allah dan Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan kita mencontoh para sahabat termasuk Aisyah radhiyallahu anha, pertanda itu bisa kita lakukan. Yang penting wahai saudariku wanita muslimah, keikhlasan Anda untuk meneladani mereka. Anda betul-betul ikhlas, tujuan Anda adalah mengharapkan ridha Allah, meneladani para sahabat, menjadi wanita yang baik. Kemudian yang kedua, kesungguhan dan tekad Anda. Seseorang harus memiliki tekad untuk bisa menjadi seperti Aisyah, untuk menjalani proses. Dia tidak begitu saja langsung wanita mulia, menjalani proses. Salah satu prosesnya adalah pendidikan agama, ilmu. Dia belajar langsung dari Rasul, dari ayah ibunya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama. Berarti Anda harus belajar ilmu agama. Kemudian Aisyah adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Buktinya bagaimana dia bersedekah, bagaimana dia berinfak, bagaimana dia berpuasa, bagaimana ilmunya. Tahukah Anda wahai saudariku wanita muslimah, ketika Rasulullah hidup, ketika Rasulullah masih hidup, boleh dikatakan Aisyah bisa jadi tidak melakukan puasa sunat. Jangankan puasa sunat, puasa wajib dia yang harus diqadha karena haid misalnya, itu beliau tunda untuk menunaikannya sampai di bulan Sya'ban. Apa alasannya? Kata dia, saya tidak melakukan qadha, menunaikan puasa qadha saya kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kedudukan Rasulullah di sisi saya. Saya sangat mencintainya. Saya sangat memuliakannya. Saya menghormatinya. Dia ingin secara totalitas mengabdi sebagai seorang istri. Kalau dia puasa sunat, mungkin itu akan menghalangi tugasnya. Kalau puasa wajib, mengqadha itu kan masih ada rentang waktu. Biarlah dulu, saya tunaikan kewajiban saya ini. Nanti saya akan tunaikan qadha puasa itu. Di bulan Sya'ban baru ditunaikannya. Ini menunjukkan bagaimana secara totalitas dia mengamalkan ilmu yang telah dia petik dan dia pelajari. Anda bisa insyaallah. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah dahulu Aisyah radhiyallahu anha memakai cadar? Awalnya sebelum turun perintah memakai cadar di Al-Qur'an, Aisyah tidak pakai cadar. Karena itu di dalam kisah Hadisatul Ifki, ingat cerita tadi, ketika Aisyah berbaring di padang pasir itu, ada sahabat Sofwan bin Mu'attal ini. Sofwan ini datang, lalu dia mengenaliku. Bagaimana Sofwan ini bisa kenal dengan Aisyah? Apa kata Aisyah? Dulu dia pernah melihatku ketika aku tidak bercadar. Ketika dia belum bercadar. Jadi waktu itu Aisyah sudah bercadar. Sebelum bercadar, dulu kaum muslimin melihat mereka juga. Nah, jadi kenal dia sosok Aisyah itu. Tahu dia dari perawakannya juga. Ini adalah Aisyah. Ini menunjukkan bahwa Aisyah bercadar setelah turunnya perintah itu. Dan seluruh istri Rasulullah bercadar. Tetapi saya jelaskan, saya tegaskan, hukum cadar itu di dalam Islam ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan cadar adalah wajib. Karena menurut sebagian ulama, wajah adalah aurat. Ingat, ini sebagian ulama dulu ya. Sabar dulu, sabar. Nah, jangan, oh Ustaz ini yang wajib aja katanya. Nah, sabar dulu, tenang. Sebagian ulama berpendapat, wajah wanita seluruh tubuhnya adalah aurat. Maka mereka memandang wajib. Dalil mereka juga ada di dalam Al-Quran. Di dalam hadis. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kalian bertanya sesuatu kepada para wanita itu atau meminta sesuatu, minta dari balik hijab. Dari sinilah salah satu dalil pendapat ini, hijab wajib seperti ini juga. Nah, ya dari situ mereka berpendapat pakai cadar itu. Kemudian juga ada hadis-hadis lain. Nah, pendapat yang kedua itu mengatakan wajah wanita bukan aurat. Ulama kita juga, ulama ahlu sunnah. Wajah wanita bukan aurat, begitu juga telapak tangan sampai pergelangan. Karena dia bukan aurat, tidak wajib pakai cadar. Kecuali kalau wajah wanita itu cantik dan bisa menimbulkan fitnah. Tetapi afdol pakai cadar, kata mereka. Ini juga ada dalilnya mereka. Di antara dalilnya, sebuah peristiwa yang terjadi di Haji Wada. Ingat ibu-ibu, saudari wanita muslimah. Haji Wada ini, haji pertama dan terakhir Rasulullah SAW. Di akhir masa Rasulullah. Ketika itu, dan kisah ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berboncengan dengan sahabat yang ganteng, tampan. Namanya Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Keluarga Nabi semuanya gagah-gagah. Al-Fadl ini sepupunya Rasulullah SAW. Sedang berboncengan di atas unta. Lalu datanglah seorang wanita cantik. Wanita Khos'amiyah namanya. Dari suku Khos'am. Berjalan kaki. Berdiri di hadapan unta Rasulullah bertanya agama. Jadi wanita ini ingin bertanya. Dia punya masalah orang tuanya. Ingin menunaikan haji tapi tidak sanggup lagi karena sudah tua renta. Tidak bisa melakukan perjalanan lagi. Apakah boleh saya membadalkan haji bapak saya ini? Dia nanyakan itu. Nah, ketika wanita ini berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Dan di dalam riwayat itu disebutkan oleh sahabat yang meriwayatkan. Dia adalah wanita cantik. Dari mana tahu wanita cantik kalau dia pakai cadar? Ini. Kemudian ketika Rasulullah berbicara dengan wanita itu menjawab. Si Fadl ini terpana melihat wanita itu. Dia anak muda ini. Dilihatnya. Wanita itu juga menatapnya. Wanita itu juga balik menatap Fadl. Ini di hadapan Rasulullah ini. Anak muda ini. Anak muda dan gadis ini saling tatap-tatapan. Biar wanita, manusia. Islam ini tidak membutakan manusia. Mereka kan laki-laki, itu pria. Hidup normal. Ada ketertarikan kepada lawan jenis. Rasulullah dengan lembut tahu ini. Fadl yang di belakangnya melihat kepada perempuan itu. Lalu dipalingkanlah. Dipegangnya dagu Fadl oleh Rasulullah. Lalu dipalingkan ke arah lain. Dipalingkan. Ternyata dipalingkan. Dia lihat dari sebelah sini pula. Dari sebelah sini lagi. Wanita itu juga melihat dia. Dipalingkan lagi oleh Rasulullah SAW. Dagunya dipindah ke sini. Dia lihat lagi ke situ. Sampai Al-Abbas, ayah Fadl ini juga ada di unta yang lain. Al-Abbas berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lawaita unuqa ibni ammik." Wahai Rasulullah, engkau sudah pelintir itu leher anak pamanmu. Apa jawab Rasulullah dengan lembut? "Saya melihat dua orang anak muda, laki-laki dan perempuan. Saya takut ada fitnah di antara keduanya." Ada beberapa pelajaran di sini. Yang pertama, kelembutan Rasulullah dalam mengingkari kemungkaran. Rasulullah tidak ada berkata kepada Al-Fadl, hei, ngapong. Tidak ada dia, ha. Tidak ada dia lihat, hei, matamu itu lihat jelalatan. Tidak ada Rasulullah seperti itu. Tidak ada dia membentak Al-Fadl itu dengan lembut saja diginikannya. Tentu Al-Fadl paham dia. Bahkan itu 3 kali dilakukan oleh Al-Fadl, tidak ada Rasulullah. Madang mana? Bahasa Rasulullah itu halus, bahasa dakwahnya. Lembut. Sehingga orang mudah menerima. Dia palingkan saja. Dan ketika itu mulai dia jelaskan. Pertanyaan di sini. Kenapa Rasulullah tidak menegur perempuan itu misalnya? Eh kamu, tutup wajahmu. Karena Rasulullah tidak suruh pakai cadar dia. Tutup wajahmu. Jawabannya, pertama, orang ini datang untuk bertanya masalah agama. Bisa jadi dia adalah orang awam. Kalau langsung dimarahi, orang awam datang-datang, ha kamu udah berapa lama ngaji? Begitu kan? Kok masih seperti itu juga? Tentu lari dia. Wah, payah di sini. Keras-keras orangnya. Kan seperti itu pelajarannya. Lihat Rasulullah tidak tegur dia. Kata siapa Rasulullah tidak tegur? Rasulullah menasihati perempuan ini. Anda harus paham. Rasulullah secara halus menasihati wanita itu. Apa kata Rasulullah? Saya lihat 2 orang anak muda, pria dan wanita. Saya takut fitnah di antara keduanya. Wanita ini mendengar perkataan Rasulullah. Lihat halusnya. Tentu dia akan paham itu. Karena kalau dia langsung tegur, kamu ini datang-datang sini membuat terfitnah keponakan saya atau sepupu saya. Jatuh mentalnya langsung. Tidak jadi dia bertanya masalah agama. Tidak jadi dia belajar. Lihat hikmahnya ini. Nah, bagaimana beliau merubah kemungkaran itu dengan lembut. Kemudian juga, kenapa dia tidak langsung menegur perempuan itu secara langsung? Karena itu orang asing yang baru bertemu dengan dia. Berbeda dengan ini. Ini sepupunya, keluarganya. Kalau dia keras pun kepada sepupunya tidak ada masalah. Kalau ini orang lain ini. Lihat cara berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari sinilah para ulama menyimpulkan bukti bahwa cadar tidak wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan wanita itu menutup wajahnya. Jadi ada 2 pendapat. Anda yang memegang pendapat wajib silahkan, Anda yang tidak silahkan, saling menghormati, saling memuliakan, jangan ada mencela dan mencaci. Ingat, semua ulama yang berbeda pendapat itu sepakat cadar itu afdol walaupun tidak wajib bagi yang tidak mewajibkannya. Saling menghormati. Mohon penjelasan bacaan basmalah dalam surat Al-Fatihah dalam salat. Al-Fatihah adalah rukun salat. Tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Nabi kita yang mulia bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, maka Al-Fatihah harus dibaca utuh. Salah satunya ulama yang berpendapat bahwa bismillah termasuk ayat dari Al-Fatihah, maka mereka semuanya membaca bismillah. Bahkan Rasulullah, semua hadis-hadis yang sahih menunjukkan Rasulullah membaca bismillah dalam Al-Fatihah. Saya yakin pertanyaan ini kaitannya adalah ada sebagian imam tidak terdengar bacaan bismillahnya. Ada sebagian imam terdengar bacaan bismillahnya. Itu tidak masalah. Yang penting kedua-duanya baca bismillah. Yang memelankan, yang satu juga baca bismillah. Cuma dipelankan, disirkan. Yang satu lagi dijaharkan. Kalau dia tidak baca bismillah itu keliru. Keliru pertama apa? Karena keliru kalau seandainya itu masuk bagian dari ayat, kenapa tidak dibacanya? Keliru karena di dalam Al-Quran adab membaca setiap awal surat itu dengan membaca bismillah. Nah, jadi dalam sholat bismillah ketika membaca Al-Fatihah itu wajib dibaca karena Rasulullah melakukannya. Perbedaannya sebagian ulama ada yang menjaharkan, sebagian ulama ada yang mensirkan atau memelankannya. Bagaimana sikap dan tindakan kita dengan adanya imigran-imigran ilegal yang beraliran Syiah? Apakah hal ini tidak membahayakan kota Pekanbaru tercinta ini? Syukran, afwan. Saudaraku, ada beberapa sikap. Yang pertama, sikap individual, pribadi kita sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang warga. Maka secara pribadi pertama, kita harus membentengi diri kita, keluarga kita, dari pemahaman-pemahaman apa saja termasuk Syiah ini, yang bisa menyesatkan. Dengan apa? Dengan belajar ilmu agama, belajar akidah. Ajarkan kepada keluarga kita akidah yang benar. Dan jelaskan bahaya Syiah itu kepada masyarakat, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Itu yang bisa kita lakukan secara individu. Ingatkan warga-warga kita. Kemudian kalau kita lihat nanti sudah ada indikasi-indikasi mereka melakukan penyebaran-penyebaran paham, datangi pengurus masjid, datangi ketua-ketua di masyarakat itu, RT, RW, pemuka-pemuka masyarakat, sampaikan bahaya ini. Dan minta mereka untuk melakukan tindakan. Nah, karena mereka yang berwenang. Nah, ini cara kita. Yang jelas pertama, belajar ilmu agama, menanamkan akidah yang benar untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kemudian menjelaskan bahaya Syiah ini. Baik bahaya di dunia maupun di akhirat. Khususnya anak-anak muda yang akan mudah terpengaruh. Hati-hati, anak-anak gadis yang mudah terpengaruh, hati-hati. Kemudian, yang berikutnya adalah menyampaikan perwakilan kita untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pemerintah kita. Perwakilan-perwakilan organisasi-organisasi atau dari masyarakat datang misalnya kepada kantor lurah, kepada camat, bahwa kami warga di sini semuanya sepakat tidak mengizinkan seorang pun imigran masuk ke kawasan ini. Misalnya, imigran di sini maksudnya yang membawa aliran Syiah tadi, yang menyebarkan paham Syiah. Karena kami tidak ingin persaudaraan, ukhuwah, apalagi akidah masyarakat kita dirusak dengan pemahaman-pemahaman Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seandainya suami tidak taat pada agama dan lebih mementingkan duniawi, apakah kita boleh meminta talak? Saudariku wanita muslimah, apakah suamimu seorang mukmin? Ya. Apakah suamimu menegakkan sholat? Ya. Apakah suamimu menjalankan puasa Ramadan? Ya. Apakah suamimu jika dia mampu, dia mengeluarkan zakat atau dia juga kadang-kadang bersedekah? Ya, dia seorang muslim. Kalau masalah kecintaan dia kepada duniawi, Anda sebagai istri harus berdakwah, berusaha membawa dia kepada yang lebih baik. Itu tugas Anda. Itu tugas suami istri, saling nasihat menasehati, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, saling meraih tangan yang lainnya untuk bersama-sama berjalan di atas jalan yang benar. Tapi saya sudah berusaha, Ustaz, dia enggak mau juga mengarah kepada agama, dia masih juga sibuk dengan dunianya. Yang penting jangan sampai dia meninggalkan sholatnya, jangan sampai dia melakukan syirkul akbar, syirik besar. Bersabarlah, berusahalah terus mengingatkan dan menasihati dia. Sholat tahajud, sholat malam, di sepertiga malam terakhir, menangis, merintih kepada Allah. Doakan agar suami itu mendapat hidayah. Di anak-anak Anda, agar dia akhirnya bisa menjadi contoh dan suri tauladan bagi ayahnya. Ingat wahai saudariku, jika Anda bersungguh-sungguh dengan cara lembut, cara hikmah, kemudian Anda mendidik anak-anak Anda, lambat laun dia melihat, istri saya, semenjak dia belajar agama, dia semakin patuh kepada saya, semakin taat, semakin mengabdi kepada saya, semakin lembut, santun, memuliakan saya. Anak-anak saya juga begitu. Akhirnya tergerak hatinya. Tapi kalau Anda semenjak rajin mengaji malah suka berdebat dengan suami, ini yang membuat dia sakit kepala. Setiap pulang mengaji ada saja yang diperdebatkan. Besok akhirnya dilarangnya. Kalau begitu jangan lagi mengaji sama Abu Zubair itu. Kamu kalau setiap pulang mengaji menjadi pembangkang dan durhaka kepada suami. Kenapa Anda berdebat dengan suami Anda? Kalau berdakwah itu kan tidak harus berdebat. Bahkan berdebat itu bukan cara yang baik untuk berdakwah. Jika Anda ingin mengingatkan dia, ingatkan dengan cara yang halus dan lembut, dengan cara yang bijaksana. Tidak mesti dengan cara langsung. Bang, itu haram tuh bang. Ya, tidak bisa seperti itu. Bagaimanapun dia kepala rumah tangga, wajib Anda hormati, wajib Anda muliakan. Bisa jadi dengan Anda baca buku dekat dia, lalu pancing-pancing dia, bang, saya baca ini apa maksudnya ini? Nah, bisa juga seperti itu. Ini mantap ceritanya bang. Ya mungkin berdua atau kumpulkan anak-anak, buat majelis-majelis kecil, Anda menyampaikan kepada anak Anda walaupun membaca buku. Mungkin dia tidak mau duduk di situ, tapi dia mendengar. Mungkin dia sibuk dengan korannya, Tapi ketika Anda membaca buku kepada anak-anak Anda tentang agama itu, dia dengar juga terus. Jangan bosan. Butuh waktu, ya. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, bahkan tahunan. Selama dia masih seorang mukmin, selama dia menegakkan sholat lima waktu, selama dia tidak melakukan syirkul akbar, masih ada harapan. Bahkan seorang kafir pun boleh kita doakan agar dia mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak soleh, solehah? Bu, Anda bertanya tentang anak soleh dan solehah, berarti bapaknya soleh. Ibunya solehah, bukan namanya. Anak akan menjadi anak soleh kalau suami Anda soleh. Kalau Anda adalah solehah, maka anak juga menjadi anak si soleh dan anak si solehah. Karena bapak ibunya soleh dan solehah, jadi Anda harus menjadikan diri Anda solehah dulu. Bapaknya harus menjadikan bapaknya soleh dahulu. Kalau dia soleh, kalau dia soleha, insya Allah mudah bagi dia untuk mendidik anaknya. Adakah syiah di Pekanbaru di mana agar kami waspada? Kalau dari buku yang diterbitkan oleh MUI, mereka sudah melakukan penelitian yayasan-yayasan syiah di Indonesia. Dan sebelum MUI menerbitkan itu, beberapa tahun sebelumnya, sekitar tahun 2005, tahun 2006, BIN, Badan Intelijen Negara, juga sudah menerbitkan sebuah buku penelitian syiah ini. Mereka sudah melakukan penelitian. Dan di situ sudah ada data-data semuanya. Saya dapat kopiannya, buku tersebut ada kopiannya. Salah satunya ada yayasannya di Riau, tapi tidak disebutkan Riau mananya. Tetapi pergerakan mereka ada. Dan saya juga dapat laporan sebagian mahasiswa-mahasiswa mereka yang dari Iran itu sudah pulang. Sebagian ada di Kepulauan Riau, Tanjung Balai juga. Mereka punya majelis di sana. Mereka cukup kuat di sana. Ada yayasannya, ada majelisnya. Mereka bergerak di sana. Dan di Pekanbaru tidak tertutup kemungkinan ada. Dan kita tetap wajib waspada walaupun belum terlihat. Karena mereka selalu berjalan, selalu bergerak di bawah tanah. Yang mereka sebut dengan taqiyah. Ketika Syiah sudah tumbuh kuat di suatu tempat, maka ketahuilah keburukan-keburukan akan banyak terjadi di sana. Pertama, karena mereka menghalalkan prostitusi, yang mereka sebut dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu, Bu, nikah mut'ah itu laki-laki perempuan jumpa lalu sepakat, yuk kita kawin yuk. Kemudian berapa? 2 malam, sekian bayarannya, maharnya. Sudah. Ini sama dengan prostitusi perzinahan. Dalam agama Syiah, semakin banyak seseorang melakukan nikah seperti itu, mut'ah, semakin besar kedudukannya di surga. Bagaimana tidak suka anak muda mendengar itu? Jadi hati-hati. Akibatnya, penyakit pun menyebar. Penyakit pun merebak. Karena pergaulan bebas. Mereka ganti-ganti pasangan. Mudah saja. Mau sebulan, seminggu, 2 minggu, sehari, 2 hari, terserah. Jadi hati-hati. Ini agama-agama yang bukan berasal dari Allah. Ini adalah agama syaitan melalui orang-orang Yahudi. Apakah ada kata Siti di depan nama Aisyah radhiyallahu anha? Tidak ada. Misalnya Siti Aisyah, Siti Khadijah, tidak ada. Dalam bahasa Arab tidak ada. Yang ada itu Sayyidah. Ya, Sayyidah. Siti ini ada yang mengatakan berasal dari bahasa dialek Mesir, ada yang mengatakan dari Persia. Ya. Jadi Sidi itu tuan. Sidi dari Sayyidi. Nah, begitu juga ada Siti. Nah, jadi kemungkinan besar itu berasal dari Mesir atau dari Persia karena banyaknya kuatnya pengaruh dakwah dari Mesir dahulu, dari Al-Azhar secara khusus, dan juga mazhab di Indonesia yang bermazhab Syafi'i, sementara di Mesir juga kuat di sana mazhab Syafi'i, sehingga pengaruh itu cukup kuat. Begitu juga dari Persia, orang-orang Persia dari dahulu juga banyak datang ke Indonesia di zaman-zaman dahulu. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada kalimat Siti. Ini tidak ada sangkut pautnya, saya mohon maaf karena banyaknya pertanyaan. Yang tidak ada sangkut pautnya tidak bisa saya jawab. Kapan Nabi Muhammad beristri lebih dari satu? Lah tadi kan sudah saya jelaskan setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Fatimah anak Aisyah atau Khadijah? Kan tadi disebutkan Aisyah tidak punya anak. Nah, berarti Fatimah adalah anaknya Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki anak kecuali dari Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Rasulullah tidak memiliki anak kecuali dari Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah awalnya adalah budak yang dihadiahkan oleh Mukaukis, Raja Mesir. Ketika Rasulullah mengirimkan surat mengajak Raja Mesir Mukaukis ini masuk Islam, dia tidak masuk Islam. Tapi dia muliakan utusan Rasulullah. Dia kirimkan hadiah-hadiah. Di antaranya dua orang budak. Yang pertama Raihanah. Yang kedua adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah diambil oleh Rasulullah. Lalu akhirnya menjadi istri Rasulullah dan ibu bagi Ibrahim radhiyallahu anhu, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di usia 2 tahun kurang lebih. Selain itu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Fatimah, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kultsum, itu semua dari Khadijah radhiyallahu anha. Pertanyaan ini menunjukkan kurangnya pengetahuan sebagian wanita muslimah terhadap sirah nabawiyah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ketika mencintai seorang artis, sampai-sampai Anda tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa teman dekatnya, siapa sahabatnya, siapa anaknya, bagaimana dia gayanya dan segala macam. Itu hanyalah seorang artis, selebriti. Dia tidak akan bisa memberikan syafaat kepada Anda kelak. Yang memberikan syafaat kepada Anda adalah orang-orang soleh, khususnya para nabi, para rasul, kemudian keluarga mereka, para sahabat, dan teman-teman Anda yang sama-sama sholat, sama-sama mengaji, sama-sama duduk di majelis ilmu, sama-sama berpuasa. Mereka kelak yang di sorga, ketika dicarinya, tidak ada Anda. Dilihatnya di sorga, tidak ada Anda misalnya. Lalu dia berkata, ya Allah, fulan, fulan, kanu yusalluna ma'ana. Ya Allah, ada si fulan sahabat kami. Dulu mereka sama-sama sholat bersama kami. Ternyata dia di neraka. Lalu mereka minta syafaat. Allah izinkan, dikeluarkanlah teman mereka itu dari neraka dan masuk ke dalam surga. Mereka cari lagi. Dilihatnya, ternyata teman yang dahulu sama-sama berpuasa tidak ada. Lalu mereka mengadu lagi, ya Allah, ikhwanuna kanu yasumuna ma'ana. Saudara-saudara kami yang dahulu berpuasa bersama kami, mereka di neraka. Allah izinkan. Lalu diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Yang memberi syafaat, teman yang soleh, teman yang soleha, yang beribadah bersama Anda, belajar beragama bersama Anda. Itu yang harus Anda kenali. Dan orang yang paling soleh adalah Nabi dan keluarganya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an ahlil bait. Apakah benar bahwa gelar Az-Zahra adalah gelar yang diberikan kaum Syiah kepada Fatimah? Ada sebagian yang mengatakan begitu, tetapi tidak ada ketegasan apakah memang seperti itu atau tidak. Allahu a'lam bissawab. Baik, ini pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab karena sudah jam 12. Kita mau bersiap-siap untuk menyiapkan diri kita untuk salat zuhur. Ini tidak berkaitan dengan masalah kita. Saya akan pilih pertanyaannya. Ini juga menyimpang. Ini tidak apa-apa, saya jawab. Ustaz, apakah berdosa seorang anak yang memberitahu kesalahan orang tuanya itu, tapi orang tuanya enggak terima, dia disalahkan. Orang tuanya suka menjelekkan anaknya sama orang lain. Gimana cara menghadapi orang tua kayak gini? Anda insya Allah tidak berdosa karena tujuan Anda adalah baik, mengajarkan yang baik kepada orang tua Anda. Sikap Anda terhadap orang tua Anda adalah sabar. Misalnya Anda menyampaikan sesuatu masalah agama, lalu dia tidak terima, marah, diam. Diam, jangan bantah, jangan dilawan perdebatan. Jangan kata-kata, cukup diam, jelaskan saja. Tidak bisa, nampak dia emosi, diam. Tidak perlu melawan, sabar, doakan dia. Itu sikap yang terbaik. Karena ketika Anda melawan, itu malah akhirnya bisa jadi menyebabkan Anda nanti tidak sopan kepada dia. Nanti dia terpancing, Anda pun terpancing. Ini menyebabkan munculnya keangkuhan dan kesombongan Anda terhadap orang tua. Nah, ini bibit-bibit kedurhakaan. Itu yang tidak boleh. Jadi ketika orang tua itu membantah, ya sudah. Tugas Anda akan menyampaikan dengan baik. Kebanyakan anak-anak sekarang yang belajar agama, mereka tidak punya sopan santun kepada orang tuanya. Kadang-kadang berdakwah menyampaikan dengan kasar. Kadang-kadang menghakimi dan memvonis orang tuanya. Ini yang cara ini yang durhaka. Kalau dakwahnya bagus, tapi cara dia tidak baik. Hargai orang tua itu. Hormati, muliakan. Bagaimanapun, betapapun tingginya ilmu Anda, tingginya derajat Anda, Anda tetaplah anaknya. Misalnya Anda suatu saat menuntut ilmu, sampai dokter dan segala macam, dia tidak akan panggil Anda, Pak Dokter, tidak. Panggilnya, nama kamu siapa? Hah, si Koanggus. Gitu aja. Nah, mari kemari. Karena dia orang tua Anda. Dia tetap lebih tinggi daripada Anda, derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik wanita muslimah, mudah-mudahan banyak faedah dan ilmu yang bisa kita timba. Terima kasih kita ucapkan juga kepada Telaga Hati TV dan Riau Channel yang telah menyiarkan secara langsung dan juga Radio Hidayah acara ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.